karena di sini mufrad mudhaf yufidul umum, maka jika kalian mau menghitung semua nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Akan tapi Allah Ta'ala ridha dan senang kepada orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Bentuknya adalah iktiraf, mengakui nikmat ini letaknya di hati. Watahadus biha, dan menceritakan nikmat letaknya di lisan. Wasarfu hafi ta'atillah, dan menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menggunakan satu pun dari nikmat ala ma'asihi untuk bermaksiat kepadanya. Maka di sini disampaikan tiga rukun syukur, dan bahasanya syukur itu terletak di tiga tempat, di hati, di lisan, dan di anggota badan. Ada syukur di hati, letak syukur yang pertama adalah di hati dengan bentuk iktiraf, mengakui bahasanya nikmat adalah nikmat, dan mengakui bahasanya nikmat ini semata-mata karunia dan kebaikan Allah. Kemudian yang kedua, letak nikmat yang kedua adalah di lisan, dengan memuji Allah dan membicarakan dan menceritakan nikmat Allah, mengobrolkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengobrolkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami berkata sambil makan dengan istrinya, "Masya Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat. Hari ini kita bisa makan ini dan itu. Betapa banyak saudara-saudara kita di Somalia dan yang lainnya tidak bisa menikmati hal semacam itu." Ini bentuk syukur. Kemudian yang ketiga adalah pada anggota badan, yaitu menggunakan nikmat untuk taat dan tidak menggunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kufur nikmat dan hakikat nikmat yang paling pokok, hakikat syukur nikmat yang paling pokok, atau syukur nikmat yang paling pokok, atau hakikat syukur nikmat adalah menggunakan nikmat untuk taat dan tidak menggunakan nikmat untuk maksiat. Oleh karena itu, kufur nikmat itu ada dua level. Yang pertama adalah menggunakan nikmat tidak untuk taat, meskipun juga tidak untuk maksiat. Sekedar untuk hal yang mubah, itu sudah tergolong kufur nikmat. Itu sudah tergolong kufur nikmat. Ketika nikmat yang Allah berikan tidak dipakai untuk taat, meskipun juga tidak untuk maksiat. Itu sudah kufur nikmat. Menggunakan nikmat mata tidak untuk taat, juga tidak untuk maksiat. Untuk melihat, untuk nonton hal-hal yang mubah, itu sudah tergolong kufur nikmat dengan level yang paling rendah. Dan level yang di atasnya adalah menggunakan nikmat untuk maksiat. Itu kufur nikmat level yang kedua. Kenapa? Karena syukur nikmat menggunakan nikmat untuk taat. Maka siapa yang menggunakan nikmat tidak untuk taat, tidak untuk maksiat, dia sudah kufur nikmat. Menggunakan nikmat untuk maksiat aja, maka dia kufur nikmat yang lebih tinggi lagi. Wal hikamil bahirah al katsirah, artinya hikmah Allah Ta'ala itu sangatlah banyak, mencengangkan akal, dan akal itu takjub dengannya, betul-betul takjub. Fa inna jami'a makhluqatihi, maka semua makhluk ciptaan Allah dan semua aturan yang Allah perintahkan dan syariat yang Allah perintahkan, mustamilatun ala ghoyatil hikmah, itu memuat hikmah yang sempurna, hikmah yang berada dalam puncaknya. Maka di sini disampaikan bahasanya hikmah Allah itu ada pada makhluk ciptaannya dan ada pada aturan yang Dia tetapkan. Maka tidak ada makhluk yang Allah ciptakan cuma sekedar suka-suka. Nah, semuanya ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan nyamuk dan sebagainya, semuanya mengandung hikmah. Dan semua makmurat, semua hal yang Allah perintahkan, semua aturan yang Allah tetapkan itu mengandung hikmah. Itu satu hal yang wajib kita yakini. Namun hikmah tersebut boleh jadi bisa kita tangkap dan bisa jadi belum bisa kita tangkap. Namun yakin, satu hal yang wajib diyakini, pasti ada hikmah dalam aturan-aturan yang Allah tetapkan. Ada hikmah dalam sholat lima waktu, ada hikmah dalam puasa Ramadan, ya, dan yang lainnya. Wa man nadhara fi, dan siapa yang mentelaah, merenungkan hadzal kaun, alam semesta ini dan keajaiban-keajaibannya, merenungkan langit dan bumi, matahari dan rembulan serta kawakib, bintang-bintangnya, merenungkan musim yang dilalu oleh manusia, musim hujan, musim kemarau, memikirkan dan merenungkan hewan, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, wal jibal, gunung, wal bihar, lautan, dan semua mayahtawi alaihi, isi lautan, ra'afi al-ajaib al-azimah, maka dia akan melihat hal yang menakjubkan, yang luar biasa. Bahkan yakfil insana nafsuhu, cukup bagi manusia untuk memikirkan dirinya sendiri. Cukup bagi manusia untuk memikirkan dirinya sendiri. Maka dia sudah akan menemukan hal yang demikian menakjubkan. Memikirkan bagaimanakah dia melihat, bagaimanakah dia mendengar, bagaimanakah dia makan, gimana kemudian organ pencernaan, dan gimana manusia itu cuma sekedar ngunyah, nelan, setelah telan ya, manusia tidak memikirkannya, tiba-tiba sudah bisa keluar ya, tanpa manusia punya peran di dalamnya. Maka itu satu hal yang menakjubkan, satu hal yang luar biasa. Dan jika dipikirkan, maka makan enak dan tidak enak ternyata cuma itu bedanya cuma di mulut saja. Ini itu antara kemudian tiwul dengan kemudian roti yang enak, itu bedanya cuma di mulut saja. Ini bedanya cuma di mulut, satu ruang yang cuma berapa senti kali berapa senti. Ini cuma di situ saja. Kalau mulutnya kecil ya cuma di ruang itu saja sekian senti. Itu yang diburu sampai boleh jadi memburu kuliner, ditunggu sampai 1 jam, 2 jam ya, dengan yang langsung dimakan itu bedanya cuma di ruang mulut gitu saja. Nanti setelah ketelan itu tidak ada bedanya ini. Ini yang jalan di usus, di lambung itu roti yang enak, sate yang empuk, ataukah ini roti yang keras, itu tidak ada bedanya. Ini, manusia tidak merasakan bedanya, tiba-tiba sudah keluar. Ini yang kemudian untuk mendapatkannya sampai harus berburu, sampai kemudian nunggu 1 jam, 2 jam, yang kemudian langsung kemudian dinikmati, itu cuma bedanya cuma di mulut saja. Setelah tertelan tidak ada bedanya, setelah keluar juga tidak ada bedanya, tidak ada bedanya, semuanya kotor, semuanya kotoran. Tidak kemudian kalau makanan enak itu suci gitu, terus kalau kemudian tiwul najis, enggak, semuanya sama najis semua, enggak ada bedanya. Fa inna makasinya manusia idza nadhar ila, jika dia melihat kulli udwin min a'dha'ihi, semua anggota badannya, ya, maka dia mengetahui bahasanya dia tidaklah layak di selain tempatnya. Ya, maka di antara hal yang menakjubkan pada pada fisik manusia adalah dengan melihat posisi anggota tubuh itu, semuanya pas dah di situ. Mata itu ya di situ, itu cocoknya. Coba kalau diganti seperti ayam ya, kiri kanan ya, itu ya, itu gantengnya hilang gitu. Ya, coba laki-laki yang ganteng, nah ini matanya pindah seperti ayam kiri dan kanan, biar nanti kalau mau nyebrang tidak perlu tengok kiri dan kanan. Nah, tidak perlu tengok kiri dan kanan, gantengnya hilang itu, gantengnya hilang ya. Wanita yang cantik kayak gitu kemudian hidungnya dipindah gitu ya, hidungnya dipindah di belakang gitu, maka itu cantiknya hilang. Kenapa? Karena tidaklah pas anggota-anggota badan manusia itu kecuali di tempatnya itu. Di tempat yang lain sudah enggak pas. Kemudian bait yang ketiga. Thumma salatu ma'salami da'imi ala rasulil Qurasyil khatami wa alihi wa sahbil abrari al haizil maratibal fakhari. Setelah itu salawat diiring dengan salam daiman selalu untuk sang Rasul yang dia adalah orang Quraisy dan dia adalah penutup, wa alihi dan dia adalah wa ali dan keluarga sang Rasul, wa sahbi dan sahabatnya, al abrari yang merupakan manusia-manusia yang mulia, al haizi orang yang memperoleh maratibal fakhari kedudukan yang membanggakan. Penjelasannya, adapun salawat dari Allah, maka ulama berselisih pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah penjelasan dari Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, yang memaknai salawat dari Allah artinya sanjungan Allah untuk seorang hamba di hadapan para malaikat. Al-Malail A'la, nama lain dari malaikat. Ini pendapat yang lain mengatakan bahasa salawat dari Allah artinya rahmah. Fafiha, maka dalam salawat berarti seorang itu mendapatkan kebaikan. Tidak akan, karena tidak ada orang yang dipuji Allah tanpa mendapatkan kebaikan. Pasti dia mendapatkan kebaikan. Kemudian salam fihi dalam doa keselamatan, daf'us syarr wal afat. Berarti tercegah dan selamat dari kejelekan dan kejelekan. Maka dalam salawat di sini terdapat pelajaran tauhid yang sangat penting, yaitu Nabi itu kita doakan, bukan kita mintai doa, bukan menjadi tempat kita berdoa. Sang Nabi itu kita doakan, kita berdoa kepada Allah agar Allah bersalawat untuknya dan Allah memberikan keselamatan untuknya. Maka jika orang faham apa itu salawat dan merenungkan salawat, maka dia akan mendapatkan tauhid. Biasanya saya tidak boleh minta-minta sama Nabi, tidak boleh minta hajat sama Nabi, mengajukan permohonan kepada sang Rasul. Kenapa? Karena ya Allah perintahkan kita mendoakan Rasul, kita mendoakan Rasul, bukan mengajukan permohonan permintaan kepada Rasul. Layakkah seorang makhluk yang kita mintakan kepada Allah agar dia diberi keselamatan, kemudian kita minta selamat sama dia? Jamin tidak. Ini pelajaran tauhid yang sangat penting yang ada di balik salawat, syariat salawat dan perintah dari Allah kepada kita untuk mendoakan salawat dan salam untuk sang Nabi. Sedangkan Rasul adalah orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Di catatan kaki terdapat disampaikan ada satu buku kitab atau buku yang berjudul Tanwirul Uqul fil Farqi Bainan Nabi wa Rasul. Ini ada satu buku khusus cuma membahas apa beda antara Nabi dan Rasul, karya Syekh Muhammad Al-Imam. Kemudian wal khatam, penutup, artinya dia adalah seorang yang dengannya Allah menutup, mengakhiri dan menutup rangkaian dan silsilah para Nabi dan Rasul. Artinya tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Kemudian keluarga Nabi itu adalah orang yang mengikuti Nabi di atas agama Nabi ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Maka berdasarkan hal ini, keluarga Nabi itu sama dengan pengikut Nabi dan umat Nabi. Sehingga termasuk dalam keluarga Nabi adalah para sahabat. Sehingga ketika keluarga Nabi kita atofkan pakai wawu dengan sahabat, itu berarti atful khas alal am. Karena sahabat itu bagian dari keluarga Nabi, maka sahabat itu berarti khas, lebih sempit. Am yang lebih luas adalah keluarga Nabi. Dan kaidah ilmu balaghah, atful khas alal am, ketika khas itu diatofkan dengan am, maka menunjukkan ahamiyatul khas, menunjukkan keunggulan, adanya keunggulan dan keistimewaan yang dimiliki oleh al khas yang lebih sempit. Kenapa? Karena dia yang lebih sempit ini disebutkan dua kali. Dalam hal ini ketika kita mendoakan Demikian juga untuk keluarga Nabi, sahabat sudah masuk di dalamnya. Setelah itu dan sahabat Nabi, maka berarti sahabat disebut dua kali. Itu menunjukkan mulianya yang disebut dua kali. Sehingga di sini disampaikan, kenapa sahabat disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum, limaziyatihim, menunjukkan kelebihan mereka dan kemuliaan mereka. Dan mereka itu mulia dikarenakan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Itu tercetak al ilmu as-salih, itu sepertinya keliru itu. Al amal as-salih. Wa tuqa al-kamil, dan ketakwaan yang sempurna. Yang ini semua aujabalahum, ketakwaan yang sempurna itu mewajibkan bagi mereka mafakhir, mendapatkan kebanggaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat, radallahu anhum. Ya, tentang keluarga Nabi di catatan kaki terdapat keterangan, keluarga terkadang artinya atba', artinya pengikut, dan terkadang ta'ti datang kata-kata al, dan yang dimaksudkan adalah kerabat. Contoh keluar al yang artinya kerabat di surat Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira, hanyalah Allah ingin menghilangkan dari kalian kekotoran, wahai keluarga Nabi, dan mensucikan kalian, tatahiran, benar-benar suci. Dan yang dimaksud dengan ahlul bait di ayat ini adalah istri Nabi dan keluarganya yang haram makan sedekah, berdasarkan hadis dari sahabat Zaid bin Arqam yang diriatkan oleh Muslim. Kemudian bait yang kelima, i'lam hudita anna afdolal minan ilmun yuzilu syaka angka waddaran. Ketahuilah semoga engkau mendapatkan hidayah, bahasanya sesungguhnya anugerah yang paling utama adalah ilmu yang memiliki empat fungsi. Yuzilu syakka, menghilangkan keraguan, angka darimu, kemudian wadaran, dan menghilangkan kotoran yaitu dosa dari dirimu. Wa yaksiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi, menyingkap kebenaran bagi orang yang masih punya hati dan mengantarkan seorang hamba kepada sesuatu yang menjadi cita-citanya yang dicari-cari. Penjelasannya yakni artinya bahasanya anugerah Allah kepada para hamba itu banyak. Wa afdalu ma manallahu ala abdihi bihi, dan anugerah yang paling utama yang Allah berikan pada hambanya adalah ilmu yang bermanfaat. Yaitu maksudnya anugerah yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Ya, sedangkan jika itlak di sini artinya tidak dikaitkan dengan apapun, ya, anugerah Allah yang paling besar adalah kesempatan untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu afdalul minan alal itlaq, nikmat yang paling paling utama tanpa terkecuali. Sedangkan afdalul minan berupa ilmu nafi, ini adalah fid dunia. Di dunia nikmat Allah yang paling utama adalah mendapatkan dan dimudahkan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian ciri ilmu itu ilmu yang bermanfaat, ma dzakartu minan nadzmi, apa yang aku sampaikan di nadzam, bahasanya ilmu yang mengandung, ilmu itu adalah ilmu yang manfaat manakala memiliki dua ciri. Yang pertama menghilangkan, yaitu cirinya adalah menghilangkan dari hati dua hal. Dua hal tersebut adalah subuhat, yang ini diungkapkan dalam nadzam dengan syak, dan syahwat yang diungkapkan dengan nazam dengan sebutan daran, kotoran. Maka ilmu nafi itu apa? Ilmu yuzilu syak, yang bisa menghilangkan keraguan-keraguan angka dari hati Anda. Artinya bisa menghilangkan subuhat, racun-racun pemikiran, racun-racun pemahaman, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang tidak benar dari hati Anda. Kemudian ilmu yang manfaat, ciri yang kedua, menghilangkan dari Anda ad-daron, kotoran, yaitu dosa, itu maksiat, yaitu syahwat. Fa'alamatul ilmin nafi', maka ciri ilmu yang bermanfaat menghilangkan dua penyakit yang besar ini dan mendatangkan bagi seorang hamba sebagai ganti keduanya dua hal yang lain. Ganti dari ragu-ragu alias subhat adalah yakin, yang merupakan kebalikan dari ragu-ragu, dan iman yang sempurna yang mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan apa yang diinginkan oleh seorang hamba? Yang diinginkan oleh seorang hamba, yang jadi cita-cita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah selamat dari neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah, dan yang mengantarkan ke sana adalah iman yang sempurna. Maka hasalallahu mana? Kemudian al-muthmir, yang membuahkan amal-amal yang saleh, dan amal saleh adalah kebalikan dari syahwat. Fakullama, maka setiap kali bertambah seorang itu ilmu manfaat yang dia miliki, harusnya hasalallahu kamalul yakin wa kamalul iradah. Maka jika ilmu yang didapatkan, dipelajari, majelis-majelis ilmu yang dihadiri itu membuahkan ilmu yang bermanfaat, semakin rajin ngaji, semakin bertambah ilmu, harusnya mendapatkan dua hal, kamalul yakin, iman yang sempurna, kemantapan yang sempurna dengan syariat, kemantapan yang sempurna untuk dengan Islam. Kemudian yang kedua adalah kamalul iradah, iradah yang sempurna, iradah yang sempurna untuk berbuat baik. Maka keinginannya untuk berbuat baik semakin sempurna, bukan semakin malas. Kalau tambah ngaji kok semakin malas untuk berbuat baik, itu berarti ilmunya bukan ilmu yang manfaat. Ilmu yang cuma jadi wacana, jadi pengetahuan dan wawasan, namun tidak tidak masuk ke hati. Kalau ilmu itu masuk ke hati, maka akan keinginan untuk beramal soleh semakin sempurna. Kalau semakin rajin ngaji, semakin pintar dalam ilmu agama, kok semakin paling belakang softnya dalam sholat, maka itu indikator bahasanya ilmunya ilmu yang tidak manfaat. Dulu ketika kemudian bukan masih awam dalam artian belum suka pengajian, belum suka kajian, softnya soft yang pertama, tambah pintar hanya jadi sop yang kedua, tambah pintar lagi sop yang ketiga, nah, tambah pintar lagi sop yang kelima, tambah pintar sop yang terakhir, tambah pintar malah tidak dapat sop karena sampai masjid sudah telat. Maka itu satu hal yang berbahaya, satu hal yang berbahaya. Bahasanya ilmu yang kita, ilmu yang didapatkan, ilmu yang didengar, ilmu yang dipelajari, yang dibaca, itu tidak masuk di hati, bukan ilmu yang manfaat, cuma sekedar jadi wawasan dan pengetahuan, tidak merasuk ke dalam hati. Karena kalau ilmu itu ilmu yang manfaat, semakin bertambah ilmu, maka akan semakin kamalul iradah, keinginannya untuk berbuat baik, keinginannya untuk beramal soleh semakin sempurna. Wala tatimu, tatimu itu terkadang maknanya sempurna dalam artian ada namun tidak ideal. Dan terkadang tatimu itu artinya tidak ada. Tatimu, tamam, itu kalau dalam bahasa Arab bisa terkadang artinya ada namun tidak sempurna, tidak ideal. Terkadang tamam itu bisa artinya artinya adalah tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan tamam di sini artinya tidak ada. Wala tatimu sa'adatul abdi, maka tidak ada kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan berkumpulnya dua hal di atas. Yakin, yaitu iman, dan amal soleh. Tanpa yakin, tanpa iman dan amal soleh, seorang itu tidak akan hidup bahagia. Hidup bahagia hanya didapatkan oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan di surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, amal soleh, wa huwa mu'minun, dan dia iman, maka kami berikan padanya hayatun thayyibah, yaitu sa'adah. Maka tidak ada bahagia tanpa dua hal ini. Wabihima, dan dengan dua hal ini seorang itu akan mendapatkan status mulia, yaitu imam dalam agama. Yang status imam dalam agama itu diperintahkan untuk dicari. Oleh karena itu doa yang dituntunkan adalah Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diperintahkan. Kita diperintahkan untuk meminta imam, menjadi imam dalam agama. Lain hanya dengan imam dalam dunia, maka tercela orang meminta jabatan dan mencarinya dan bersusah payah untuk mendapatkannya. Dan imam dalam agama diperintahkan. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, imam dalam agama ini ya, itu imamnya orang-orang yang bertakwa, itu imam dalam agama, yaitu teladan bagi orang-orang saleh. Satu nikmat yang besar ketika orang itu jadikan panutan, acuan, teladan orang-orang saleh di belakangnya. Ya, ketika kalau pengin orang baik di zaman ini tuh contohnya kayak siapa? Itu loh. Itu loh orang baik di zaman ini. Begitu artinya jadi imam dalam agama. Dan orang itu mendapatkan imam dalam agama itu dengan dua hal di atas, yakin dan amal soleh. Yang amal soleh itu syaratnya sabar. Tidak akan orang itu bisa beramal soleh kalau dia tidak sabar. Sabar untuk taat, sabar untuk bisa bersegera dalam kebaikan, perlu sabar. Allah Ta'ala berfirman, waja'alna, dan kami jadikan di antara mereka imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Syaratnya lama sobaru, tatkala mereka sabar. Dari sabar ada amal soleh. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin yang kemudian dari yakin tersebut, yakin ini membuahkan iman, iman yang tam, iman yang sempurna. Dan derajat yakin itu ada tiga macam, masing-masing lebih tinggi daripada yang lain. Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Ilmu yakin contohnya keyakinan kita saat ini tentang adanya surga dan neraka. Ainul yakin artinya, ain di sini artinya mata. Yakin karena telah melihat dengan mata kepala. Idza warada an-nasu, jika manusia telah datang pada hari kiamat. Wa uslifatul jannatu lil muttaqin, dan didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wa burzatul jahimu lil ghawin, dan dinampakkanlah neraka bagi orang-orang yang tersesat. Fara'auhuma, maka manusia melihat surga dan neraka sebelum memasukinya. Bahkan ketika di padang mahsyar itu neraka sudah diperlihatkan. Ya, dan dia dikendalikan oleh 70.000 malaikat karena marahnya dia dengan orang-orang kafir. Dia dikendalikan oleh banyak malaikat karena dia marah melihat orang-orang yang kafir. Maka manusia melihat neraka. Nah, maka ketika itu maka ainul yakin. Kemudian yang ketiga hakul yakin adalah idza daghaluhuma, ketika memasuki keduanya. Maksudnya sebagai catatan kaki, idza daghala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara. Ketika penduduk surga masuk surga, maka dia hakul yakin dengan adanya surga. Dan ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka hakul yakin adanya neraka. Wahasilu dalika, kesimpulannya. Ya, masuk dalam bahasa Indonesia biasanya walhasil. Di bahasa Indonesia ada walhasil. Ya, walhasil artinya ya kesimpulannya. Wahasilu dalika, kesimpulannya. Bahasanya ilmu itu bagikan pohon yang membuahkan. Apa buahnya? Setiap ucapan yang baik dan amal yang saleh. Kebodohan itu pohon yang buahnya adalah segala ucapan yang jelek dan perbuatan yang jelek. Maka jika ilmu itu bihati mathabah, dengan kedudukan semacam ini, maka hendaknya seorang itu antusias, betul-betul antusias, bersungguh-sungguh dan dengan penuh bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Dan dalam dia terus-menerus berdoa minta tolong kepada Allah fitahsilihi, untuk mendapatkan ilmu. Dan dalam dia mulai perjalanan menuntut ilmu itu bil ahami, dengan yang paling penting, fal ahami minhu, lantas yang kurang penting. Dan di antara min ahamihi, ilmu yang paling penting adalah mengetahui pokok-pokok ilmu, kaidah-kaidah ilmu. Alati tarji'ul masailuhu ilaiha, yang semua masalah-masalah ilmu kembali kepadanya. Oleh karena itu aku katakan, sebelumnya ada catatan ketiga nanti. Maka oleh karena itu aku katakan, fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masaili syawaridi. Maka antusiaslah untuk memahami kaidah-kaidah jami'atil masaili, yang memuat banyak masalah, asy-syawaridi, yang bertebaran, yang kesana kemari, kemudian dikumpulkan dalam satu kaidah. Litartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi subulal ladhi qad wufiqa, supaya anda naik dalam ilmu dengan sebaik-baik naik, supaya anda semakin meningkat ilmunya namun dengan cara yang benar. Wa taqtafi, dan dengan itu anda meneladani jalan orang-orang yang telah mendapatkan taufik. Ini ya, di catatan kaki. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, man hurima fahmal usuli hurimal usula ilal ma'muli. Maka siapa yang tercegah untuk faham pokok-pokok ilmu dan dasar-dasar ilmu, hurimal usul, maka dia tercegah untuk bisa sampai ilal ma'mul, kepada apa yang dia harapkan. Maka kaidah penting dalam masalah belajar yang benar adalah mendahulukan al-usul, mendahulukan faham usul. Maka siapa yang faham usul, maka dia akan wusul, maka dia akan sampai. Dan usul dan pokok dalam belajar, usul dan usul atau kaidah usul yang pokok dalam usul dalam belajar, itu ada bisa kita katakan tiga poin. Yang pertama adalah kaidah-kaidah syariat, kaidah-kaidah fikih, kaidah di semua bidang ilmu. Kaidah di semua bidang ilmu, di pelajaran tauhid ada kaidah-kaidah, pelajaran fikih ada kaidah-kaidahnya, pelajaran usul fikih ada kaidah-kaidahnya. Maka di antara hal yang penting dalam belajar yang benar, fahami kaidah-kaidah, kuasai kaidah-kaidah. Dalam pelajaran nahwu terdapat kaidah, dalam pelajaran sharaf terdapat kaidah, dalam semua ilmu terdapat kaidah. Dan nanti ada rincian kaidah. Nah, pelajari kaidahnya dulu. Jangan terburu-buru untuk belajar rincian. Dan usul yang kedua adalah matan di semua bidang ilmu. Karena matan di semua bidang ilmu adalah saripati. Dengan orang itu belajar matan, maka dia akan punya tasawur al-kamil, gambaran lengkap ilmu yang dia pelajari. Di fikih itu dari bab ini sampai bab ini, itu punya gambaran. Minimal dia akan punya gambaran global. Orang itu punya dulu gambaran global, baru kemudian masuk ke dalam rincian-rincian. Maka belajar matan. Ini belajar matan di masing-masing bidang ilmu. Kemudian yang ketiga adalah adillah, dalil. Dalil penguasaan terhadap dalil. Ini bahasanya penguasaan terhadap dalil. Maka dia menguasai. Maka itu adalah usul. Aslul usul adalah dalil. Dan faham dalil dengan benar, bukan hanya sekedar bisa menyebutkan dalil, namun faham dan mengerti apa maksud dalil. Itu tiga usul dalam ilmu. Maka siapa yang orang mau belajar dengan cara yang benar, maka hendaklah dia mempelajari tiga hal tersebut. Semangat dia dalam belajar adalah memahami kaidah dan dalil atas kaidah. Kenapa demikian? Dalilnya demikian, alasannya demikian. Dan dia pelajari dari yang dasar-dasar, ilmu yang dasar. Yang ini kita jumpai dalam matan berbagai bidang ilmu. Wa hadhi qawaidun nadhamtuha min kutbi ahli ilmi qad hasaltuha. Ini adalah kaidah-kaidah yang saya nadhamkan, diambil dari buku-buku para ulama. Qad hasaltuha, yang aku dapatkan. Maka beliau tidak ngarang-ngarang sendiri, ini cuma sekedar mengumpulkan apa yang berserakan di buku-buku para ulama. Jazahumul maula azimal ajri, semoga Allah memberikan al maula, yaitu Allah memberikan balasan pada mereka para ulama dengan balasan ganjaran yang besar. Wal afwa ma'rufranihi wal birri, semoga Allah memberikan balasan pada mereka para ulama berupa al afwa, maaf atas kesalahan mereka, ma' ditambah rufranihi, ampunan terhadap dosa-dosa mereka, wal birri, dan kebaikan kepada mereka. Wa hadza li anna ma'rifatal qawaid, kenapa demikian? Karena mengetahui kaidah min aqwal asbab, di antara sebab yang paling kuat untuk mempermudah litasil ilmi, untuk mudahnya ilmu, untuk bisa faham ilmu dan hafal ilmu. Karena kaidah itu memuat masalah-masalah yang mutafariqah, yang bertebaran, bikala menjami dengan kalimat yang lengkap, dengan kalimat yang jami, padat syarat makna. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita baca catatan kaki tentang sedikit tentang kaidah. Catatan ke halaman 20. Qawaid jamak dari kaidah. Kaidah artinya mayyibuna alaihi ghairuhu, yang menjadi dasar bagi yang lain. Secara istilah kaidah adalah ibaratun, adalah an jumlatin minal qauli, sejumlah perkataan yang tasmul mencakup anwa'an, beragam minal ilmi, dari pengetahuan. Kemudian dalam masalah ini ada perbedaan perlu diketahui, beda antara usul fikih dan kaidah fikih. Ana usul al-fiqhi, bahasanya usul fikih, maudu'un al-bahthi fiha, topik bahasan dalam ilmu usul fikih adalah dalil. Ini dalil hukum, yaitu Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Sedangkan kaidah fikih, maka topik bahasannya adalah fikih. Dan topik bahasannya fikih itu apa? Af'alul mukallafin, perbuatan, perbuatan mukallaf. Maka jika yang dibahas adalah perbuatan mukallaf, maka itu adalah qawaidul fiqhi, itu adalah kaidah fikih, dan bukan kaidah usul fikih. Walakinah, akan tapi kaidah fikih takuna adalah kaidah dan kaidah yang memuat banyak kasus fikih yang muta'adidah, yang beragam. Ya, maka di sini perlu dibedakan antara usul fikih dan qaid fiqhiyah. Itu perbedaan pokoknya apa yang dibahas. Kaidah, kalau usul fikih yang dibahas itu dalil. Kalau kaidah fikih yang dibahas itu adalah fikih, yaitu perbuatan mukallaf. Maka apa beda qaid usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih, dan qaid fiqhiyah? Maka perbedaan pokoknya adalah sasarannya. Sasaran dari kaidah usuliyah adalah dalil. Gimana memahami dalil? Gimana memahami dalil? Sedangkan sasaran dari qawaid fiqhiyah itu adalah perbuatan mukallaf. Meskipun nanti ada sejumlah kaidah yang itu menjadi milik bersama. Dia menjadi kaidah usuliyah sekaligus kaidah fiqhiyah. Dan Mandhumah Ibnu Sa'di ini itu yang dibahas oleh beliau dua-duanya. Di sini nanti ada qawaid usuliyah, bahas tentang misalnya man itu yufidul umum. Apa sasaran bahasanya? Man syartiyah, ini itu yufidul umum. Apa sasaran kaidah ini? Dalil. Dipakai untuk apa? Untuk membaca dalil. Maka man mufrad mudhaf yufidul umum. Ini kaidah ini dipakai untuk membaca apa? Baca perbuatan mukallaf ataukah membaca dalil? Dipakai untuk membaca dalil, berarti dia kaidah usuliyah. Bukan kaidah fiqhiyah. Tapi kalau kaidah fiqhiyah itu dipakai untuk membaca perbuatan mukallaf. Kalau dipakai untuk membaca perbuatan mukallaf, nah itu kaidahnya namanya kaidah fiqhiyah. Ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan yang haram. Apa yang akan dibahas? Kaidah ini kita pakai untuk baca apa? Perbuatan mukallaf. Ada seorang yang kelaparan. Ada di saat kelaparan, tidak ada makanan yang halal, adanya daging babi. Apa ini? Perbuatan hamba. Perbuatan mukallaf. Kita baca pakai kaidah tadi, maka boleh bagi orang tersebut untuk makan babi supaya dia tidak mati karena kelaparan. Ini dipakai untuk membaca perbuatan hamba dan keadaan hamba, itu berarti kaidah fiqhiyah. Kalau kaidah tersebut dipakai untuk membaca dalil, maka itu kaidah usuliyah, kaidah usul fikih. Tapi kalau jika kaidah tersebut dipakai untuk membaca perbuatan dan keadaan mukallaf, maka dia kaidah fiqhiyah. Itu beda antara kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Kemudian kaidah fiqhiyah itu ada dua macam. Ya, ada dua macam, bisa dibagi secara pokok dengan dua kategori. Nih, ada kaidah-kaidah fiqhiyah yang itu merupakan saripati dalil. Saripati dalil, perasan dari dalil. Misalnya la umuru bi maqasidih, apakah itu dengan maksudnya, itu ada dalilnya. Dan al yakin la yuzalu bisyak, yakin tidak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu, itu ada dalilnya. Nanti ada ada kaidah yang itu bukan perasan dari dalil, namun gabungan dari kasus. Gabungan dari kasus-kasus. Kasus ini, kasus ini, kasus ini, kasus ini, kasus ini. Oh, hukum fikihnya kayak gitu. Ini kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini kalau dihafalkan satu-satu susah. Ya, gimana cara ngapal gampangnya? Ah, dibuat kaidah. (Tuh) membuat kaidah. Nah, maka ini kaidah fikih jenis yang kedua. Yang ini tadi diungkapkan di Nadham Jami'atul Masail Syawaridi, yang mengumpulkan berbagai macam masalah kasus fikih dan hukumnya yang bertebaran di berbagai bab, dan semuanya disatukan jadi satu. Contohnya ada kaidah yajuzu taba'an mala yajuzu istiqlalan. Ini menggabungkan banyak kasus, dibuat kalimat singkat seperti itu. Kalau kita buka buku fikih, kita akan jumpai jual janin tidak boleh. Jual janin yang ada di perut induk tidak boleh. Dan kalau dijual sekalian induknya, ya tidak apa-apa. Jual susu yang masih ada di embing susu, belum diperah, tidak boleh. Dijual sekalian hewannya yang merupakan hewan perah, ditambahi harganya harga mahal karena dia punya susu yang banyak, hukumnya boleh. Nih. Yeah. Makan hasyarat, binatang kecil-kecil, ulat dan sebagainya, tidak boleh. Sebagaimana pendapat banyak ulama tentang hal ini, atau bahkan pendapat jumhur, makan hasyarat tidak boleh. Tapi kalau gimana kalau makan ulat yang ada di kacang kemudian tertelan, di dalam kacang panjang tertelan, ada kemudian anak ulat yang masih kecil yang ada di apel kemudian masuk ke telan, dia ada di dalam, haram enggak? Jawabnya enggak haram. Maka tadi ada masalah jual beli, ada bab makanan, masalah makan. Ini syawarid, ini bertebaran di sana, di sini, ini bertebaran. Nah, ini kemudian dijadikan satu supaya gampang ngapalkannya. Kenapa dimasukkan dalam kaidah yajuzu taba'an mala yajuzu istiqlalan? Boleh kalau dompleng, kalau nunut, nah enggak boleh kalau mandiri dan independen. Maka ulat yang kecil, hasyarat yang kecil dimakan secara independen, nah enggak boleh. Dan kalau dia nunut buah masuk dalam kacang panjang, kacangnya ketelan, kemakan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena ikut kacang. Tapi kalau dia mandiri, nah enggak boleh. Kalau ya, hasyarat tadi itu dimakan sendiri enggak boleh. Tapi kalau dia bagian di dalam apel kepotong, langsung kemudian ketelan, enggak apa-apa. Maka ini ada di bab jual beli, ada di bab makanan, syawarid dikumpulkan jadi satu. Dan yang ada di kaidahnya Ibnu Sa'di ini mencakup dua-duanya. Nanti ada kaidah fikih yang asalnya adalah perasan dari dalil, dan ada kaidah fikih yang itu adalah jam'ul masail syawarid, mengumpulkan kasus-kasus yang bermacam-macam. Kemudian berkenaan dengan bait yang ke-10 dikomentari di catatan kaki, ini adalah di antara bentuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik, itu kebaikan para ulama. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaikum ma'rufa," jika ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Fa ilam tajidu maka matukafi'unahu bihi, jika kalian tidak menemukan sesuatu yang bisa kalian pakai untuk membalas kebaikannya, fada'ulahu, maka doakanlah dia dengan doa kebaikan. Diatkanlah Abu Dawud, Nasai dari Ibnu Umar radallahu anhuma. Ya, kemudian kita masuk pada, kita telah selesaikan mukadimah, kita masuk pada kaidah yang pertama. Faslun, wa niyatuna syartun li sa'iril amal bihasolahu wal fasadu lil amal. Dan niat kita adalah syarat untuk semua amal, pihak dengan niat aslah wal fasad, baik dan jeleknya, lil amal amal. Nah, bait syair ini, bait ini mengandung kaidah fiqhiyah, yaitu al umur bil maqasidiha, segala perkara itu menimbang maksudnya, ditentukan oleh maksudnya. Dan dia adalah kaidah jenis yang pertama, kaidah yang berasal dari dalil. Ya, kaidah yang berasal dari dalil itu terkadang oleh sebagian peneliti, sebagian pengkaji disebut dengan sebutan kaidah syar'iyah. Ya, kaidah yang merupakan perasan dari dalil. Dari kaidah fikih ada dua macam. Ada yang merupakan saripati dalil, perasan dari dalil. Ini disebut juga dengan sebutan kaidah syar'iyah. Kemudian ada dalil fiqhiyah atau kaidah fiqhiyah yang dia adalah tadi jami' masail syawarid. Nah, itu disebut juga kaidah fiqhiyah begitu saja. Maka al-umur bil maqasidiha adalah kaidah fiqhiyah syar'iyah. Penjelasannya, kaidah ini adalah termasuk kaidah yang paling manfaat, wa ajalluha, dan yang paling mulia. Kaidah ini masuk dalam semua bab ilmu. Maka baiknya amal badan dan amal harta, ya, amal hati, amal anggota badan hanyalah dengan niat. Wa fasadu hadhil amal, dan rusaknya amal-amal ini juga dengan rusaknya niat. Maka jika baik niat, baiklah ucapan dan perbuatan. Jika rusak niat, rusaklah ucapan dan perbuatan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini dalil kaidah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, amal-amal itu tergantung dengan niat, dan masing-masing orang mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Ya, kaidah tentang niat ini kalau di nadhamnya Syekh Ibnu Utsaimin ada catatan kaki, wahkum likulli amilin biniyatih wasdud ala muhtaliba bahilatih fa innamal a'malu binniyat kama anta fi khubat fi khabari thiqat. Fahkum, maka berilah hukum likuli amil, bagi setiap orang yang beramal, biniyatih, sesuai dengan niatnya. Dan di antara manfaat turunan dari kaidah niat al-umur bil maqasidiha adalah haramnya hilah. Haramnya hilah. Hilah itu haram, akal-akalan untuk ngakali hukum agama itu hukumnya haram. Kenapa? Karena kita lihat niatnya. Kita lihat niatnya. Maka orang yang punya kambing 40 ekor sampai nisab, maka ketika bulan ke 10 sebelum genap 12 bulan, ya, dia jual 1 ekor supaya nanti pas, supaya ya enggak berada dalam nisab selama setahun. Kambing yang satu kambing dia jual sehingga kambingnya cuma 39 ekor. Sehingga tidak, dia tidak kena kewajiban bayar zakat. Nah, karena al-umur bil maqasidiha, jual kambing ini kita lihat maksudnya. Maksudnya apa? Trik supaya tidak kena kewajiban zakat. Maka kita katakan ini jual kambing hukumnya haram. Dan kita katakan orang tersebut tetap terkena kewajiban bayar zakat. Itu diantara, maka turunan al-umur, turunan kaidah al-umur bil maqasidiha adalah haramnya hilah, haramnya trik dan upaya untuk ngakali hukum agama. Maka diantara hilah yang jelas haram, nikah tahlil. Nikah tahlil, seorang perempuan yang sudah tercerai dengan cerai tiga, kemudian dia ingin, ya, telah talak dengan talak tiga, dia ingin kembali kepada suami yang pertama. Maka kemudian ada, dan dia pura-pura, kemudian ada laki-laki, dan ada laki-laki yang kasihan dengan wanita ini. Kasihan dengan wanita ini, dia ingin kembali kepada suaminya yang dulu, padahal sudah cerai tiga, tidak bisa kecuali harus nikah dengan lelaki yang lain. Maka laki-laki ini kemudian, ya, dengan niat untuk tahlil, dia nikahi perempuan tersebut. Setelah dikumpuli kemudian diceraikan. Bukan niat tahlil. Gimana? Ini haram, statusnya zina. Apakah si wanita ini bisa boleh kembali kepada lelaki yang pertama? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena nikah itu kita, nikah tersebut kita baca dengan niatnya al-murid maqasid, ya. Maksudnya cuma ngakali, bukan maksudnya nikah beneran. Maka tidak halal bagi kamu wahai perempuan kembali kepada lelakimu yang dulu. Itu derivat dari al-umur bil maqasid adalah tahrimu al-hiyal, haramnya hila. Oleh karena itu di tadi di baitnya Syekh Ibnu Utsaimin, wasdud, tutuplah alal muhtal, orang yang ingin melakukan akal-akalan, babahilatih, pintu hilah yang mau dia ambil. Fa innamal, kenapa harus kita tutup hilah? Innamal a'malu bil niyat, karena amal itu kita baca dengan niatnya. Kama atas sebagaimana terdapat fi khabari thiqat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, yang kredibel. Kemudian niat laha martabatan, memiliki dua level atau dua fungsi. Terjemah bebasnya punya dua fungsi. Yang pertama, membedakan perkara adat dan ibadah. Dalika hal tersebut karena puasa misalnya itu bentuknya tidak makan, tidak minum dan semacam itu. Akan tapi terkadang orang, seorang itu meninggalkan makan dan minum adatan, karena kebiasaan, karena ada, bukan karena maksud ibadah. Minrai niat ditakarub, tidak ada niat mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak makan dan tidak minum. Kenapa dia tidak makan dan tidak minum? Karena asik ngegame misalnya. Kenapa dia tidak makan dan tidak minum? Karena dikejar target, lupa makan dan minum, target kerja, sampai lupa makan dan minum. Enggak ada niat takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini ada ataukah ibadah? Jawabannya ini ada, bukan ibadah. Watautan, dan terkadang orang itu tidak makan dan tidak minum itu statusnya ibadah. Fala buta, maka tidak boleh tidak niat tamyiz bainahuma, kita bedakan dua hal ini. Caranya gimana? Niat. Ya, maka ada orang mandi, ketika mandi dia ya kebiasaannya pokoknya mandi apapun itu membasahi air seluruh badan, dari rambut sampai ujung kaki. Itu kebiasaannya mandi apapun, semuanya seperti itu. Mau mandi pagi, mandi sore, mandi junub, mandi Jumat, semuanya seperti itu. Nah, dari mana kita bedakan ini mandi yang berpahala, mandi yang statusnya ibadah, mandi junub, dan ini mandi pagi yang statusnya untuk mensegarkan badan? Yang membedakan niatnya, karena perbuatannya sama saja. Dan fungsi yang kedua adalah membedakan antara ibadah, antara yang satu dengan yang lain. Sebagian ibadah itu fardu ain, sebagian lagi fardu kifayah. Sebagiannya itu adalah salat rawatib, sebagiannya adalah salat witir. Dan salat witir itu boleh di awal malam. Boleh di awal malam. Tahajud boleh di awal malam, sebagaimana di tengah malam, boleh juga di akhir malam. Maka orang yang sholat dua rakaat, orang yang sholat dua rakaat setelah isya, apakah ini ba'diyah isya ataukah dia mau witir tiga rakaat dengan cara dua plus satu? Maka sama-sama dua rakaat. Ini adalah ba'diyah isya ataukah ini witir yang dikerjakan di awal malam, witir tiga rakaat dengan pola 2-1? Yang membedakannya adalah niat. Sebagiannya adalah sunnah mutlak. Maka apakah ini ba'diyah isya, witir ataukah sholat sunnah mutlak? Boleh juga orang sholat sunnah mutlak habis isya, boleh kan? Bukan waktu yang terlarang. Maka yang membedakannya adalah semuanya adalah niat. Fala buddha niat tamyiz, maka tidak boleh tidak harus dibedakan, dan membedakannya adalah dengan niat. Wa min maratibin niyah, dan di antara level niat adalah al-ikhlas. Adalah ikhlas. Maka ikhlas itu adalah niat plus niat plus itu ikhlas. Niat dipluskan yang lain, niat untuk melakukan ya, sholat plus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Tidak ada ikhlas tanpa niat. Tapi orang niat belum tentu ikhlas. Karena ikhlas itu niat plus. Bahwa nih qadrun zaid min mujaradi niat nafsil amal, dan dia adalah kadar yang lebih dari sekedar pasang niat untuk melakukan satu perbuatan. Maka untuk ikhlas itu ada dua unsur. Fala buta, maka tidak boleh tidak ada dua unsur. Pertama, niat nafsil amal, niat untuk melakukan satu amal. Kemudian niat al ma'mulilahu, tujuan amal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahadza wal ikhlas, itulah definisi ikhlas. Bahwa yaitu seorang hamba bermaksud dengan amalnya mengharap wajah Allah dan tidak menginginkan yang lain. Maka di antara contoh kaidah ini, ibadah seluruhnya, salat baik yang fardu ataupun yang sunnah, zakat, puasa, iktikaf, haji dan umrah, baik yang fardu dari masing-masing di atas ataupun yang sunnah, wal adahi, menyembelih hewan kurban dan haji, nazar dan kafarat, jihad, memerdekakan budak, wa tadbir, tadbir kalau ini di bab budak, maka tadbir adalah ya, berkenaan dengan budak mudabar. Ini berkenaan dengan budak mudabar. Budak mudabar adalah budak yang tuannya mengatakan pada dia, jika saya mati, kamu merdeka. Ini itu disebut dengan mudabar. Dan transaksi pernyataan semacam ini, ikrar dari pemilik budak kepada budaknya semacam ini disebut tadbir. Ya, maka semuanya berlaku padanya, semua berlaku pada semua hal tersebut, niat, ketentuan niat. Wa yuqal, dan dikatakan bahkan niat itu juga yasri hadza, mengalir berjalan niat itu pada semua yang mubah. Maka jika seorang itu niat biha dengan hal yang mubahat, at-taqawi, menguatkan badan untuk taat kepada Allah, atau sarana mengantarkan kepada taat semacam makan, minum, tidur, iktisabil mal, kerja mencari harta, nikah, wal wata'i, jima dalam nikah, wal wata'i fihi, hubungan suami istri fihi dalam pernikahan, wa fil amati, demikian juga menjimai budak perempuan yang dimiliki oleh seorang pemilik budak laki-laki. Idza qasada bi al-i'faf, jika maksud dengan jima itu adalah al-i'faf, menjaga kehormatan, menyalurkan syahwat sehingga tidak punya hasrat untuk berzina, atau niatnya untuk mendapatkan anak yang saleh, atau niatnya untuk takfirul ummah, memperbanyak umat Islam, maka ini hal-hal yang mubah ini menjadi satu hal yang berpahala. Bahawna, maka di sini ada satu hal yang yambari atanabuh lahu, perlu diperhatikan. Wadzalika analladzi yukhatibu bihi al-'abdu naw'ani. Bahasanya yang ditujukan kepada seorang hamba, perintah Allah yang ditujukan kepada seorang hamba itu ada dua macam. Yang pertama adalah amrun maqsudun fi'luhu, perkara yang dimaksudkan untuk dilakukan, dan perkara yang dimaksudkan untuk ditinggalkan. Maka perkara yang diperintahkan ya, dan dimaksudkan untuk dikerjakan, tidak boleh tidak harus ada niat ya, semacam wudu, sholat dan yang lain. Maka niat itu adalah syarat untuk sahnya pelaksanaan perintah tersebut. Demikian juga syarat untuk mendapatkan ganjaran semacam sholat dan yang lain. Adapun perkara yang dimaksudkan adalah ditinggalkan, menghindarinya. Contohnya adalah najis, kaizalatin najasah, semacam menghilangkan najis di pakaian, di badan, dan di buka'ah, di tempat sholat. Dan membayar utang yang wajib. Maka terbebasnya tanggung jawab minan najasah, dari najis, idza azalah, jika dihilangkan oleh seseorang, dan tanggung jawab dari utang jika telah dilunasi, tidak disyaratkan untuk baro'atu zimmah, tidak disyaratkan niat. Hilangnya kewajiban, gugurnya kewajiban dalam masalah najis dan utang, itu tidak disyaratkan niat. Fatabru'a zimmah, maka kewajiban telah gugur meskipun dia tidak punya niat. Dia tidak punya niat untuk membersihkan najis, namun karena kehujanan najisnya hilang. Perlukah kemudian sampai rumah diguyur lagi tempat tersebut yang sudah bersih? Siapa yang tidak perlu? Kenapa? Karena kewajiban membersihkan najis telah selesai, telah terpenuhi meskipun tidak ada niat. Karena tidak diperlukan niat untuk sahnya penghilangan najis. Demikian juga kewajiban bayar utang itu hilang dengan semata-mata utang dibayar meskipun tidak ada niat menjalankan perintah agama untuk bayar utang. Maka tidak diperlukan niat untuk baro'atu dhimmah, untuk gugurnya kewajiban, itu tidak perlu niat. Namun husulul ajr 'alaiha, namun dapatnya ganjaran itu disyaratkan niat. Fala budda, tidak boleh tidak ada niat mendekatkan diri kepada Allah dalam hal ini. Wallahu a'lam. Maka kalau orang itu berniat untuk menghilangkan najis, maka gugur kewajibannya dan dia dapat ganjaran. Tapi kalau dia tidak punya niatan untuk menghilangkan najis, tidak ada, dia cuma niat untuk cuci tangan, masuk rumah cuci tangan, ternyata ada najis di telapak tangan, kemudian ikut luntur, maka kewajiban untuk menghilangkan najis sudah gugur, tidak perlu diulangi. Namun apakah dia dapat ganjaran menghilangkan najis? Jawabannya tidak dapat. Maka untuk perkara-perkara yang pokok adalah ditinggalkan dan dijauhi, maka niat adalah syarat untuk dapat ganjaran. Adapun untuk perkara-perkara yang memang dimaksudkan untuk diperintahkan, dimaksudkan untuk diperintah, untuk satu hal yang Allah perintahkan dengan maksud untuk dikerjakan, maka niat adalah syarat untuk sahnya dan syarat untuk dapat ganjaran. Ya, sebelum kita lanjutkan, maka di catatan kaki di halaman 23, catatan kaki yang kedua, dalil adanya pahala untuk hal yang mubah jika niatnya baik adalah sangat banyak dalilnya. Di antaranya hadis dari sahabat Abu Dzar yang panjang dalam Sahih Muslim. Saya disebutkan tentang masalah sedekah. Nabi mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Hubungan suami istri yang kalian lakukan itu sedekah. Sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwat, atau apakah salah satu kami menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala? Nabi katakan, apa pendapatnya seandainya dia salurkan syahwatnya dalam hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka kadzalika, seperti itu, jika dia salurkan dalam hal yang halal, kana lahu ajrun, dia dapat pahala. Dan dalil yang kedua adalah perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ini ahtasibu naumati kama ahtasibu fi qiyami. Sungguh aku berharap ganjaran dengan tidurku sebagaimana aku berharap ganjaran dengan sholat malamku. Ayat artinya sebenarnya beliau Mu'adz bin Jabal itu tidur dengan niat untuk menguatkan badan untuk bisa taat kepada Allah dan qiyamul lail dan sholat tahajud di akhir malam. Maka beliau berharap ganjaran karena tidur sebagai persiapan untuk sholat malam. dia berharap ganjaran di sisi Allah sebagaimana dia berharap ganjaran dengan sholat malam itu sendiri yang dia kerjakan dan dia lakukan. Ya, demikian di sesi yang pertama kita istirahat 5 atau 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mohon maaf pada santri sekalian dan para peserta yang lain. Ada beberapa pemberitahuan yang hendak kami sampaikan. Yang pertama adalah bagi para santri Matahal Ilmi, untuk kitabnya, penggunaan kitab santri ada yang berwarna hitam, cover yang berwarna hitam ya. Adapun untuk para peserta umum yang non santri, kami sediakan kitab baru, kitab Qaul Fiqhiyah yang berwarna hijau gitu. Dan mohon maaf, adapun untuk biayanya satu kitab berjumlah 16.000 yang bisa dibayarkan kepada pengurus setelah kajian pada hari ini. Dan kita istirahat sekitar 10 sampai 15 menit, berarti sampai jam 10 lewat 5 menit. Dan adapun sudah tersedia snack dan minuman yang disediakan untuk para peserta sekalian, oleh karena itu monggo bisa diambil dan disantap sambil beristirahat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, monggo kepada peserta kalian mengambil snack di belakang. Dan adapun kami tegaskan kepada para santri bahwa kitab yang teman-teman telah dapatkan sudah termasuk dari biaya kitab seluruhnya, jadi tidak perlu membayar seperti peserta umum.

Thank you. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas Mandhum Aqwaid Fiqhiyah karya Ibnu Sa'di rahimallahu taala. Di kaidah yang pertama tadi disampaikan bahasanya niat itu adalah syarat dalam semua amal. Maka di sini ya beliau berpendapat sebagaimana madhabnya, madhab yang beliau anut yaitu Hambali, Hanabilah, yaitu niat itu statusnya adalah syarat. Lain halnya dengan Syafi'iyah yang mengatakan bahasanya niat itu rukun. Ya, maka Hanabilah memiliki kaidah niat adalah syarat dalam semua amal kecuali ibadah haji dan umrah. Maka khusus untuk ibadah haji dan umrah, niat itu statusnya rukun. Lain hanya dengan kaidah di kaidah Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya niat dalam semua amal ibadat adalah rukun kecuali puasa. Niat dalam puasa menurut Syafi'iyah adalah syarat. Selain puasa, niat adalah rukun. Ya, apa beda syarat dengan rukun dalam masalah ini? Maka kalau syarat, tentu syarat itu letaknya sebelum amal. Ya, letaknya itu sebelum amal. Ya, contoh yang lain, syarat sah sholat wudu, dan wudu itu sebelum sholat. Maka jika kita katakan niat sholat itu syarat, ya, maka dia letaknya sebelum amal. Ya. Itu syarat, syarat itu sebelum amal, syarat satu amal adalah sebelum amal, dan syarat tersebut harus menyertai amal sampai selesai. Maka wudu, kondisi wudu itu alias tidak batal itu harus ada dalam sholat sampai selesai. Tidak boleh batal di tengah-tengah, tidak boleh putus. Ya, itu kalau kalau syarat. Sedangkan rukun, tentu rukun itu ada dalam amal. Takbiratul ihram itu rukun sholat, dan dia ada dalam amal, dia ada dalam sholat. Dan yang namanya rukun itu kalau cuma dikerjakan di tempatnya setelah itu putus. Cuma dikerjakan di tempatnya setelah itu putus. Maka takbiratul ihram ya dikerjakan pada waktu takbiratul ihram, setelah itu takbiratul ihram tidak perlu diulang-ulang lagi. Sudah selesai. Rukun sholat baca Al-Fatihah, dikerjakan di waktunya pada tempatnya dan sudah selesai, tidak perlu dibawa. Itu rukun. Tapi kalau syarat, sebelum dan dibawa, sebelum dan dibawa sampai amal selesai. Ini syarat sah sholat tadi wudu. Ini contoh yang lain, tutup aurat. Menutup aurat dilakukan sebelum sholat dikerjakan, sebelum takbir ihram dilakukan, maka kegiatan menutup aurat dikerjakan, dan itu dipertahankan terus sampai selesai, tidak boleh diputus, tidak boleh berhenti. Sehingga jika kita katakan dan pendapat yang mengatakan niat itu syarat, itu lebih mudah daripada pendapat yang mengatakan niat itu rukun dari sisi kemudahan, dan lebih menghambat terjadinya was-was. Lebih menghambat terjadinya was-was. Kenapa? Karena sudah dipasang sejak sebelum sholat. Enggak perlu kemudian tadi udah pasang niat belum. Pada ya, kalau misalnya niat itu adalah rukun, rukun sholat, dalam sholat misalnya, ya, maka dia letaknya di bagian paling awal dari amal saat takbiratul ihram. Ini saat takbiratul ihram di hati itu harus ada pasang niat. Pas berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, nanti pas berbarengan dan tidak, itu nanti ada potensi setan untuk masuk untuk bikin was-was. Lain hanya kalau kita katakan niat itu syarat. maka itu lebih mengkat kerja setan untuk menimbulkan was-was. Ini sejak di rumah mau niat sholat duhur, ya sudah pasang niat. Jalan memang udah niat untuk di dalam hati untuk mengerjakan sholat duhur, selesai. Tidak perlu dipikirkan. Tadi pas takbiratul ihram itu berbarengan dengan pasang niat ataukah tidak gitu. Maka dari sisi kemudahan dan dari sisi lebih aman dari was-was, pendapat yang mengatakan bahasanya niat itu syarat, itu lebih baik. Ya, kemudian bait yang kedua atau kaidah yang kedua, bait yang ke-12, ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa tar'i lil qaba'ihi. Agama itu dibangun di atas maslahat, fi jalbiha yaitu mendatangkan maslahat, wa tar'i dan mencegah lil qaba'ihi kejelekan. Kaidah yang sama namun dengan nazam yang berbeda, yaitu Ibnu Utsaimin di catatan kaki mengatakan ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar walitin fa'i syari'an hum wad-darar fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yaduruna qad mana'ah. Agama itu datang untuk membahagiakan manusia dan menghilangkan kejelekan dan darar dari manusia, maka semua perkara yang manfaat qad syara'ah disyariatkan alias diperintahkan, dan semua yang membahayakan kita manusia qad mana'ah telah dilarang oleh syariat. Penjelasannya, hadzal aslul azim, ini adalah pokok yang agung dan kaidah yang bersifat umum general, tercakup dalam kaidah ini seluruh agama. Fakuluhu, maka semua ajaran agama dibangun di atas prinsip mewujudkan maslahat agama dunia dan akhirat, dan dibangun di atas prinsip mencegah bahaya agama dunia dan akhirat. Maka tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat maslahat, la yuhituhu bihi alwasfu, yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Ini terjemah bebas untuk ma la yuhituhu bihi alwasfu, tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Kita akan kehabisan kata-kata. Kita tidak akan mampu merangkai kata untuk menjelaskan dan menggambarkan maslahat yang ingin diwujudkan oleh syariat. Dan tidak ada satupun yang dilarang oleh syariat kecuali mengandung bahaya. Ma la yuhitu bil wasfu, yang demikian besar, mengerikan, kata-kata pun habis untuk menggambarkannya. Maka perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yang definisinya dan pengertiannya adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Dan tauhid ini memuat kebaikan bagi hati, kelapangan hati, bercahayanya hati, lapangnya hati, hilangnya adran, jamak dari daran, kotoran hati. Wafihi, dan tauhid itu memberikan maslahat bagi badan dunia dan akhirat. Maka tauhid bukan hanya maslahat untuk akhirat, juga masalah untuk dunia. Enggak perlu habis dana banyak-banyak untuk sesajen, ya kan? Enggak perlu keluar duit banyak-banyak untuk sesajen. Maslahat duniawi dalam tauhid. Maslahat bagi badan, enggak perlu capek-capek mikul gunungan sesajen. Maka kemusyrikan ada terdapat madarat bagi badan. Ya, mikul gunungan berpuluh-puluh kilo, pulang pasang saja nanti harus perlu pijat, madarat bagi badan. Dalam tauhid terdapat maslahat bagi badan, maslahat dunia, maslahat akhirat. Maslahat akhirat jelas, maslahat dunia, maslahat dunia bisa dilihat, maslahat badan juga bisa dilihat. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirk, dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah kemusyrikan dalam ibadah kepada Allah. Dan kemusyrikan adalah kerusakan dan bahaya. Dia adalah bahaya bagi hati, bahaya bagi badan. Capek karena mikul gunungan, keselio gara-gara mikul gunungan, gunungan sesajen. Dan itu rusak, dan madarat bagi dunia dan akhirat. semua kebaikan di dunia dan akhirat adalah buah tauhid, semua kejelekan dunia dan akhirat itu adalah buah dari kemusyrikan. Wa mimma, dan di antara yang Allah perintahkan adalah salat, zakat, puasa dan haji. Yang di antara faedahnya adalah lapangnya dada, ya, dan bersinarnya dada, hilangnya humum dan rumum, ya, hilangnya ham dan ghom. Ham itu adalah kegalauan karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ghom itu adalah kesusahan pikiran karena memikirkan sesuatu yang sedang terjadi, menyebabkan energiknya badan dan ringannya badan. Dan amal itu semua adalah menjadi sebab bersinarnya wajah, lapangnya rezeki, cinta dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian dalam syariat zakat dan sedekah serta berbagai macam bentuk berbuat baik kepada orang lain adalah membersihkan jiwa, watathiruh, dan membersihkannya, menghilangkan wasakh kotoran, wadaran dan kotoran dari jiwa, memenuhi hajat saudara sesama muslim, menambah keberkahan harta dan berkembangnya harta. Ma'ad disamping ma'fi hadil a'mal, isi dari amal-amal ini berupa ganjaran yang besar dari Allah, yang demikian besarnya la yumkin wasfuhu, tidak mungkin dideskripsikan, digambarkan. Manfaat yang lain adalah mendapatkan ridha Allah. Alladhi huwa akbar min kulli syai, dan ridha Allah itu adalah akbar, lebih besar daripada segala sesuatu. Dan manfaat yang lain adalah hilangnya muka Allah. Demikian juga Allah syariatkan untuk hamba-hambanya berkumpul untuk ibadah dalam sejumlah tempat, dalam sejumlah event dan kegiatan. Ada perintah untuk ibadah bersama, untuk mengerjakan sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat Id. Demikian juga beribadah bersama di Masyairil Hajj, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Ada Mina, ada Arafah, ada Musdalifah. Demikian juga Allah perintahkan untuk kumpul dalam rangka mengingat Allah, kumpul dalam rangka mengingat Allah dengan baca Al-Quran atau yang lain, dan kumpul untuk ilmu yang bermanfaat. Lima fil istimak, karena dalam acara kumpul ini terdapat ikhtilat, terdapat percampuran, terdapat pertemuan. Dan pertemuan seorang muslim dengan yang lain, bercampur dan berhubungan satu dengan yang lain, itu yujibu tawaddud, akan menyebabkan adanya rasa cinta, tawasul, dan adanya hubungan, adanya komunikasi. Adanya komunikasi, masa bolak-balik ketemu tidak menyapa, ya, tentu ada sapa menyapa. Habis itu kemudian ada ngobrol-ngobrol ringan, ya, dan seterusnya. Dan hilangnya takotok, putus hubungan, wal ahqat, ya, hiqat itu adalah permusuhan yang disimpan dalam dada di antara mereka. Kemudian menyusahkan setan, karena setan itu benci berkumpulnya kaum muslimin dalam kebaikan. Demikian juga manfaat yang lain dari kumpul adalah terwujudnya tanafus, persaingan dalam kebaikan. Terwujudnya persaingan dalam kebaikan. Dan kita jumpai ada orang yang pintar ketika kumpul untuk ilmu. Kita jumpai ada orang-orang yang pintar, maka kita termotivasi. Kemudian ketika kita sholat berjamaah, maka kita jumpai setelah sholat fardu ada orang-orang yang sholat sunnah, maka kita termotivasi. Dan iktidak ba'din bi ba'din, satu meneladani yang lain, yaitu orang-orang yang polos, orang-orang yang tidak berilmu, dia akan melihat orang-orang yang berilmu yang hadir dan sholat, oh sholat itu begitu takbiratul ihramnya, begitu angkat tangannya, begitu rukuknya. Maka yang awam akan mengikuti yang berilmu. Dan sebagiannya mengajari yang lain, ketika yang berilmu ini mengetahui ada temannya yang melakukan kesalahan, kekeliruan, boleh jadi dia akan negur dan ngajari. Maka belajar sebagian dari yang lain, demikian juga mendapatkan ganjaran yang banyak, yang ini tidak akan terwujud bil infirad, dengan sendirian. Karena salat berjamaah misalnya jauh lebih utama daripada salat sendirian. ila ghairi dzalika dan lain-lain minal hikam, berbagai macam hikmah. Demikian juga Allah bolehkan jual beli dan transaksi-transaksi yang mubah, karena di dalamnya terdapat keadilan dan di dalamnya terdapat kebutuhan manusia untuk bertransaksi. Allah haramkan riba dan semua transaksi yang rusak, dikarenakan di dalamnya pasti ada kezaliman, kerusakan, dan sebenarnya manusia irtina itu tidak membutuhkannya, tidak membutuhkan riba, karena sudah ada solusi syar'i dan halal yang Allah berikan. Allah mubahkan at-thayyibat, yang enak-enak dari makanan dan minuman, pakaian dan pernikahan, karena di dalamnya terdapat maslahat bagi makhluk dan karena memang manusia membutuhkannya, ditambah tidak ada mafsadah di dalamnya. Dan di sini terdapat kaidah, ya, bahasanya semua yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak ada unsur mafsadah di dalamnya pasti dibolehkan oleh syariat. Pasti dibolehkan oleh syariat. Ketika hajatun nas ilaih, mahtajun nas ilaih, sekali dibutuhkan oleh manusia, wala mafsadata fihi, dan tidak ada mafsadah di dalamnya, pasti dibolehkan oleh syariat. Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, bisa kita pastikan boleh jadi tidak ada maslahatnya atau ada mafsadahnya, dan mafsadahnya lebih jauh lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian Allah haramkan al-khubais, hal-hal yang berbahaya, baik makanan, minuman, pakaian ataupun manakih pernikahan. Lima fiha minal khubas, karena di dalamnya terdapat bahaya. Dan makna khubas adalah al-madarah, terdapat padanya madarat. Maka wawunya di sini namanya wawu tafsiriyah. Wawu tafsiriyah, wawu yang artinya yaitu. Jadi wawu salah satu maknanya yaitu, disebut wawu tafsiriyah. Namanya wawu tafsiriyah karena di dalam terdapat khubas. Apa itu khubas? Al-madarah, yaitu hal yang membahayakan. Dan bahayanya boleh jadi segera di dunia, wa'ajilan, atau tertunda di akhirat. Sehingga haramnya hal-hal tersebut adalah melindungi hamba, menjaga hamba, bukan karena Allah pelit dengan hamba, bahkan karena Allah sayang kepada hamba. Maka sebagaimana pemberian Allah adalah kasih sayang, maka pelarangan dari Allah juga kasih sayang. Contoh yang lain, tadi kan masalah syariat. Contoh yang lain, masalah kauni. Ana inzalal matar, menurunkan hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh hamba adalah bentuk kasih sayang Allah. Fa idza zada, jika kadar hujannya ditambahi sehingga tambahan tersebut membahayakan, maka tidak adanya tambahan adalah juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabil jumlah, maka kesimpulannya, perintah-perintah dari Arab, dari Allah Subhanahu wa taala adalah makanan pokok bagi hati, berghiza dan gizi untuk hati. Wa nawahi, dan larangan-larangan Allah itu adalah penyakit hati dan racun bagi hati. Di catatan kaki disampaikan, melakukan apa yang Allah larang itu adalah penyakit bagi hati dan membuat sakitnya hati. Bahkan terkadang bisa jadi sampai membunuh hati dan menyebabkan hati itu gelap disebabkan dosa dan karena melakukan hal yang terlarang. Kembali ke atas, demikian juga masalah aturan dalam warisan, pembagian waris, wakaf dan wasiat harta dan yang semena dengannya. Semuanya syariat-syariat tersebut seluruhnya mustamilah, memuat ala ghayatil maslahat wal mahasin, memuat maslahat wal mahasin dan kebaikan yang terbaik, yang ghayah, yang ada pada puncaknya. Wala yumkin, dan tidak mungkin bagi kita untuk menguasai dapat menguasai berbagai macam hikmah dan maslahat. Fi babin wahidin min abwabil ilmi, dalam satu bab ilmu saja, apalagi semua bab ilmu agama. Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan, jika Anda renungkan hikmah yang mencengangkan yang ada dalam agama yang lurus ini dan agama Hanifiyah, yaitu agama Tauhid ini, dalam syariat Muhammad ini, alati latanalu ibaratu kamalaha, maka ibarat kata-kata tidak akan bisa mencapai kesempurnaannya. Wala yudriku alwasfu husnaha, maka deskripsi dengan kata-kata tidak akan bisa mencapai indahnya. Wala taktarih ukulul ukala, dan usulan akal orang yang berakal, meskipun akal tersebut bersatu padu dan akal-akal tersebut adalah akal yang paling sempurna, tidak akan bisa mengusulkan syariat fauqoha yang lebih bagus daripada syariat Islam. Oleh karena itu, cukuplah bagi akal yang sempurna dan akal yang unggul untuk bisa memahami indahnya syariat, wa syahidat, dan menjadi saksi indahnya syariat. Wa annahu, dan sesungguhnya mataraqa, belum pernah datang al-alama di dunia ini satu syariat yang lebih sempurna daripada syariat Muhammad, satu syariat yang a'zam, lebih agung, wa ajal, dan lebih mulia daripada syariat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keunikan syariat Islam, dia adalah saksi dan objek persaksian. Dia adalah dalil sekaligus yang didalili. Dia adalah dalil, dia adalah bukti. Seandainya sang Rasul tidaklah ya'ti datang dengan satu bukti alaiha, atas benarnya syariat, lakafa biha, maka cukuplah syariat tersebut sebagai burhanan, bukti, dan saksi bahwasannya syariat itu datang dari Allah Ta'ala. Wa kulluha, dan semua syariat tersebut jadi saksi lillahi, bagi Allah, bikamali ilmi, kalau Allah adalah zat yang sempurna ilmunya, sempurna hikmahnya, luas kasih sayangnya, luas bir kebaikannya, wa ihsan, dan kebaikannya. Dan bahasanya ilmu Allah itu meliputi hal yang gaib dan yang nampak. Ilmu Allah adalah ilmu yang meliputi al-mabadi wal-awakib, awal dan akhir, awal sesuatu dan akhirnya. Wa anna, dan sunnah syariat Muhammad adalah min a'zami ni'amillahi ta'ala, adalah termasuk nikmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka tidaklah Allah memberi nikmat kepada hamba-hambanya satu nikmat ajala yang lebih mulia dari dibandingkan nikmat Allah berikan hidayah kepada manusia untuk mengenal dan mengamalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan mereka sebagai bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagian dari orang-orang yang ridha lah dengan syariat Islam, wartadha halahum, dan Allah ridha syariat itu untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah memberikan anugerah kepada orang-orang beriman, if ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka yang membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikannya dan mengajari mereka Alkitab, itu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah itu sunnah, wa in kanu min qablu, dan sungguh mereka kanu dulunya, min qablu, sebelum datangnya sang rasul, lafi dhalalim mubin, sungguh dalam keadaan sesat yang nyata. Maka summa atolal kalama fi dzalik, kemudian Ibnu Al-Qayyim berpanjang lebar dalam masalah itu rahimallahu taala, demikian di kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Ya, maka kita lihat di sini sebelum datangnya rasul mereka sudah dikasih label sesat yang nyata. Mereka sudah mendapatkan label sesat yang nyata. Maka label sesat yang nyata, sesat itu tidak harus menunggu datangnya rasul. Sebelum datangnya rasul, jika memang orang itu perbuatannya sesat, maka bisa dikatakan bahasanya dia berada dalam kesesatan, berada dalam kegelapan, berada dalam kesesatan. Label sesat, berada dalam kegelapan, berada dalam kesesatan, tidak mensyaratkan harus sampainya ilmu kepada mereka terlebih dahulu. Sebelum datangnya Rasul, mereka telah dikasih label oleh Allah Subhanahu wa taala dengan label dolalim mubin, kesesatan yang nyata. Kembali ke halaman 25 catatan kaki. Adillah ala hadil kaidah, dalil atas kaidah-kaidah ini banyak. Maka ini kaidah ini adalah kaidah syar'iyah, fiqhiyah syar'iyah. Bahasanya Islam dibangun di atas jalbil masalih wa daf'il mafasid. Ini mendatangkan maslahat dan mencegah bahaya. Dan kaidah ini sebenarnya fungsinya dan statusnya adalah kesimpulan dari telaah terhadap syariat. Bukannya maksud dari kaidah ini orang itu bisa bikin aturan halal dan haram cuma dengan semata-mata pikirannya, oh ini maslahat, oh ini maslahat. Bukan demikian posisi kaidah ini. Nih, posisi kaidah ini adalah kesimpulan kalau kita mau mentelaah syariat. Kesimpulan kalau kita mau mentelaah syariat, semuanya dibangun di atas prinsip mendatangkan maslahat, mencegah bahaya. Dan bukan berarti orang boleh bikin hukum murni dari pikirannya, ini wajib, ini haram, semata-mata beranggapan ini maslahat. Saya beranggapan ini maslahat, maka ini hukumnya wajib dan itu wajib menurut syariat. Tidak demikian. Namun posisi kaidah ini adalah kesimpulan tentang telaah kita terhadap hukum-hukum syariat. Semuanya disimpulkan. Semuanya hukum yang macam-macam itu kita simpulkan, oh semuanya datang dalam prinsip membangun, mendatangkan maslahat, mencegah bahaya. Maka ini mirip-mirip dengan tadi kaidah fiqhiyah yang tadi kita sampaikan adalah kaidah fiqhiyah. Ini telaah terhadap kasus yang banyak kemudian disimpulkan. Telaah terhadap kasus yang banyak kemudian disimpulkan. Adapun manfaat kaidah ini dalam dataran praktis tadi telah kita sebutkan. Untuk hal-hal yang baru, hal-hal yang baru kita katakan tadi yang telah kita singgung, jika sesuatu itu dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh manusia, tidak ada mafsadah di dalamnya, maka pasti itu dibenarkan oleh syariat. Serta manfaat praktis yang lain dari kaidah ini adalah ketika orang itu bingung, ini boleh ataukah tidak boleh, maka diantara solusinya adalah bandingkan mafsadah dan maslahatnya. Maka yang lebih besar maslahatnya itu yang boleh. Ketika orang bingung dan bimbang, atau kemudian orang kemudian menimbang perselisihan ulama, maka dan itu terutama di masalah di luar bab ritual ibadat, maka diantara hal yang diantara kemudian solusi dari kebingungan karena banyak pendapat adalah menimbang maslahat dan mafsadahnya. Yang lebih besar maslahatnya, manfaatnya, maka bisa dipastikan itu yang lebih tepat untuk diperbolehkan. Dan sesuatu yang besar mafsadahnya daripada manfaatnya, maka itu satu hal yang memang selayaknya untuk dilarang. Maka dalil untuk kaidah ini sangat banyak, diantaranya firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf, Allah Sang Rasul menghalalkan untuk kalian hal yang enak-enak dan mengharamkan yang khabais, yang jelek-jelek atau yang buruk-buruk. Kemudian hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satupun nabi kecuali dia menunjuki umatnya ala khairi ma ya'lamuhu lahum, semua kebaikan yang dia ketahui. akan dia sampaikan pada umatnya dan mengingatkan mereka min syarri ma ya'lamuhu, semua kejelekan yang dia ketahui. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan semua yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam itu pasti manfaat. Di antara syariat tersebut ada yang kelihatan manfaatnya dan kelihatan itu ya'ti bayyinan lil kulli ahadin, datang manfaat tersebut jelas bagi siapapun. Ya, wa minhu, dan di antara aturan syariat ada yang jelas manfaatnya lil khalqi, bagi manusia, ila ba'dahin, baru jelas setelah beberapa waktu lamanya. Lakin finahaya, akan tapi pada akhirnya yadhar, nampaklah bahasanya itulah yang manfaat. Kemudian kaidah selanjutnya, fa in tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Maka jika terjadi persaingan antara beberapa maslahat, yuqaddam al-a'la, maka dahulukanlah yang paling tinggi maslahatnya minal masalih, dari maslahat-maslahat lain yang ada. Ini kalau dalam bahasanya Syaikh Mutsaimin sebagaimana di catatan kaki, wa qaddimil a'la la tatazahumi fi salihi wal aksu fil madzalimi. Dahulukanlah yang paling tinggi ketika terjadi persaingan, fi salihi, maka yang paling tinggi maslahatnya, wal aksu, dan kebalikannya, fil madzalimi, dalam kedzaliman dan kerusakan. Dahulukan yang paling kecil kerusakannya dan mafsadahnya. Wadfa khafifat dararaini bil akhaffa bil akhaffi. Wa khud bil ali al fadilaini la takhaf. Wadfa, maka cegahlah. Khafif dararain, dua bahaya yang sama-sama ringan, maka cegahlah bil akhaf, dengan mengambil yang paling ringan. Wa khud, dan ambillah bi'ali fadilaini, ketika ada dua amal yang sama-sama unggul, ambillah yang paling tinggi unggulnya. La takhaf, janganlah engkau khawatir. Penjelasan dari Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala, jika satu perkara itu dar berputar di antara dua pilihan, mengerjakan salah satu hal yang maslahat atau membiarkan yang lain, di mana tidaklah mungkin menggabungkan keduanya, maka ru'yah yang dipertimbangkan adalah maslahat yang paling besar, wa a'lahuma, yang paling tinggi, fa fu'ilat, itulah yang dikerjakan. Maka jika salah satu dari dua maslahat itu wajib, maslahat yang kedua itu sunnah, maka dulukan yang wajib daripada yang sunnah. Contohnya, idza uqimatish shalatil fardhah, jika telah terdengar kumandang iqamah untuk salat fardu, tidak boleh memulai mengerjakan salat sunnah. Tidak boleh takbiratul ihram untuk mengerjakan salat sunnah. Maka demikian juga idza daqal waqtu, jika waktunya sempit, orang bangun tidur, ketiduran di akhir sholat asar sudah menjelang maghrib, atau di akhir waktu duhur sudah menjelang asar, maka kerjakanlah duhur terlebih dahulu. Jangan kerjakan qobliyah duhur, nanti qobliyah duhur selesai waktu sudah habis, qobliyah duhurnya 4 rakaat lagi. Padahal itu tinggal cukup untuk sholat 4 rakaat. Maka kerjakanlah yang wajib. Maka dahulukanlah yang wajib, nanti qobliyahnya bisa tetap dikerjakan qodoan, dengan status qodo sholat rawatib. Namun dahulukan yang wajib, karena waktunya sudah mepet. Itu juga daqal waktu. Wakadzalika, demikian juga tidak boleh puasa sunnah haji sunnah dan umrah sunnah wa alaihi fardun, padahal dia belum mengerjakan yang wajib. Dan ini kaidah Hanabilah, bahwasanya siapa yang masih punya utang qada Ramadan tidak boleh baginya puasa sunnah. Dan puasa sunnah yang dikerjakan oleh seorang wanita atau seseorang yang punya qada Ramadan karena sakit atau karena safar, ini puasa sunnahnya tidak sah dalam mazhab Imam Ahmad. Khilafan lil jumhur, menyelisihi jumhur ulama yang mengatakan sah. Dan maka beliau ngasih contoh dengan mengacu pada pendapat Imam Ahmad. Bal yuqaddamul fardu, bahkan dahulukanlah yang wajib. Dahulukanlah puasa qada daripada puasa yang wajib, baik itu puasa Sawal atau yang lain. Demikian dalam pandangan Hanabilah. Dan jika dua masalah itu dua-duanya wajib, maka dulukan yang paling wajib. Berdasarkan kata-kata paling wajib, maka wajib itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling wajib, ada yang tidak. Oleh karena itu dahulukan sholat fardu daripada sholat nadar dan yang lain. Demikian juga misalnya nafkah yang lazimah yang wajib diberikan untuk istri, kerabat, dan mamalik. Dan mamalik dan budak yang dimiliki. Maka di sini katakan dahulu kala istri, setelah itu budak, setelah itu anak, setelah itu boleh kemudian kerabat dan kerabat yang lebih jauh dan lebih jauh. Demikian juga sedekatul fitri. Demikian juga sedekatul fitri. Ketika beras untuk zakat fitri cukup untuk satu orang, maka dulukan diri sendiri. Cukup untuk dua orang, maka diri dengan istrinya. Meskipun anak-anaknya tidak dizakati, tidak apa-apa. Karena maka dahulukanlah yang wajib. Dan yang lebih wajib adalah dia menzakati dirinya sendiri baru orang lain. Kemudian jika dua masalah itu sama-sama hukumnya sunnah, maka dahulukan amal sunnah yang paling utama. Maka didahulukanlah amal sunnah yang statusnya rawatib dengan amal sunnah yang statusnya cuma sunnah. Maka di sini dibedakan antara sunnah dan rawatib. Rawatib itu satu hal yang dirutinkan oleh Nabi dan dibiasakan oleh Nabi. Sunnah di sini maknanya satu hal yang dianjurkan, Nabi tidak merutinkannya. Kemudian apa? Kemudian yang sunnah, ya misalnya sholat yang sunnah itu lebih didahulukan daripada sholat sunnah mutlak. Demikian juga diantara kaidah dalam masalah mendahulukan dalam masalah prioritas amal, dulukan amal yang mengandung maslahat, manfaat yang melebar, contohnya mengajar, membesuk orang sakit, mengiringi jenazah dan yang lain, daripada amal-amal yang manfaatnya terbatas kepada pelaku, contohnya sholat sunnah, zikir dan yang lain. Dan dahulukanlah dalam bersedekah dan berbuat baik kepada kerabat dibandingkan bukan kerabat. Dan didahulukan dalam memerdekakan budak yang paling mahal harganya dan yang paling anfas, yang paling berharga nilainya. Walakin akan tetapi hauna di sini ada satu perkara yang bari yang sepatutnya attafattun lahu diperhatikan, yaitu terkadang terjadi pada amal yang kurang utama minal awarid, kondisi-kondisi yang menyebabkan dia menjadi amal yang lebih utama daripada amal utama. Namun dia menjadi lebih utama disebab iktironihi, karena dia bergandengan dengan sesuatu yang yujibut tafdila, menyebabkan dia lebih diunggulkan daripada amal utama tersebut. Dan sebab yang menyebabkan mengunggulkan satu amal atas yang lain itu banyak, contohnya yang pertama ayakunan amal al-mafdul, amal yang kurang utama itu diperintahkan khusus dalam kondisi itu. Contohnya adalah zikir dalam sholat, wa intiqalatiha, dan zikir dalam perpindahan-perpindahan dalam sholat, dan zikir setelah selesai sholat, dan zikir yang muwadzofah, menjadi wazifah, menjadi tugas, menjadi fi auqatiha, di waktunya, zikir mau makan, zikir setelah selesai makan, itu yang dimaksud zikir yang muwadzofah, yang di menjadi tugas seorang hamba di waktu itu. Maka amal-amal ini lebih utama daripada membaca Al-Quran saat itu. Padahal kaidah global anal qiraata, membaca Al-Quran jauh lebih utama daripada berzikir. Maka ini contohnya gimana amal mafdul itu bisa unggul dibandingkan amal fadil. Itu sebab yang pertama, karena amal mafdul itu adalah wajibul waqti, wazifatul waqti, tugas waktu itu. Tugas kita saat terdengar suara adzan adalah mendengarkannya dan mengikutinya. Itu wajibul waqti, itu wazifatul waqti. Maka amal mafdul, namun dia wazifatul waqti, itu lebih utama daripada amal fadil. Baca Al-Quran yang merupakan firman Allah itu amal fadil. Zikir itu amal mafdul. Namun ketika zikir tersebut adalah wajibul waqti, maka dia menjadi amal yang afdal minal fadil, jadi amal yang lebih utama daripada amal utama. Ini sebab yang pertama, kenapa amal mafdul bisa lebih unggul daripada amal yang fadil. Ringkasnya, karena dia adalah wazifatul waqti. Maka contoh yang lain tadi disampaikan, zikir setelah selesai sholat fardu, mana yang lebih utama? Setelah salam dari sholat fardu ngambil mushaf baca Quran, ataukah zikir setelah selesai sholat fardu yang Nabi ajarkan? Maka jawabannya, zikir itu wazifatul waqti. Maka dia lebih utama daripada baca Al-Quran, meskipun pada asalnya baca Al-Quran itulah yang lebih utama. Ya, kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan amal mafdul bisa lebih unggul daripada amal yang fadil, di antara sebab yang menyebabkan lil tafdil, kita unggulkan amal yang kurang utama. Manakala dalam amal yang kurang utama tadi mustamilan, memuat maslahat yang tidak terwujud pada amal yang utama. Semacam husulu ta'lifin bihi, bisa mengambil simpati masyarakat dengannya, atau dia memiliki naf'in muta'adin, manfaat yang melebar yang tidak terwujud pada amal yang utama. Atau ayakuna fi amal mafdul, atau dalam amal yang mafdul itu bisa mencegah kerusakan, yudhanu yang yudhanu husuluha, yang ada sangkaan itu akan terjadi kalau kita melakukan amal yang fadil. Maka ini contohnya adalah tinggalkanlah hal-hal yang hukumnya sunnah ketika itu menimbulkan mafsadah. Misalnya mensirkan basmalah, jadi imam mensirkan basmalah, itu bisa bikin geger jamaah karena di situ tidak pernah seperti itu, sudah terbiasa dengan amal mafdul yaitu basmalah dijaharkan. Ya, maka dalam hal ini amal mafdul menjaharkan basmalah lebih utama daripada melakukan amal yang fadil. Kenapa? Yudhannu daful mafsadah, untuk menimbulkan mafsadah, untuk mencegah mafsadah kegaduhan sosial. Atau tidak sampai terjadi kegaduhan sosial, namun bisa taklif, bisa menarik simpati, orang lebih senang, tidak sampai kegaduhan sosial. Ya, tidak ada kegaduhan sosial seandainya kita tetap mensilkan basmalah tidak ada kegaduhan. Non orang jadi jaga jarak. Oh ini omas apa omas A kalau disirkan, bukan langsung kemudian orang ngasih stempel dan label. Akhirnya orang jaga jarak. Non jika kita tinggalkan, maka orang tidak jaga jarak, taklif. Maka kita bisa mengambil hatinya. Maka tidak ada semacam itu. Tidak ada tidak ada menjauh. Nah, maka kerjakan hal itu. Maka yang lebih afdol dalam hal ini dalam perkara taklif, kerjakan yang mafdul. Yang dalam keyakinan kita mafdul, uang utama. Atau dengan mengamalkan yang mafdul ada naf'un muta'adin, manfaatnya bisa lebih melebar. Ya, dengan kita melakukan amal yang kurang utama dalam pandangan masyarakat kaum muslimin, maka kita diterima. Kita kemudian bisa ngajar TPA, kita bisa ini, bisa memberi manfaat pada lingkungan. Yang itu tidak akan terwujud manakala kita memilih untuk mengamalkan yang fadil. Karena mengamalkan yang fadil dalam keyakinan kita dicap, oh, itu dikasih stempel ini dan itu, diwaspadai, jangan berikan dia kesempatan untuk memberi mengajar anak-anak dan sebagainya misalnya. Maka yang lebih, maka sikap yang benar dalam hal ini, kerjakanlah yang mafdul. Kerjakanlah yang mafdul. Kenapa? Karena dia mengandung manfaat yang melebar. Kenapa? Karena takliful qulub. Kenapa? Karena mencegah mafsadah. Maka jika seorang muslimah misalnya punya keyakinan memakai jilbab yang hitam kelam sempurna itu amal fadil. Karena dia KKN atau kemudian tempat yang lain. Maka amal fadil ini bikin problem. Nanti ada kekhawatiran timbulnya mafsadah. Minimal jaga jarak, orang masyarakat jaga jarak, dan mereka kaum muslimin saudara kita jaga jarak. Kemudian kita tidak terbatas ruang geraknya untuk berbagi manfaat dengan mereka. Naf'il muta'adin tidak bisa kita kerjakan. Yaitu kita dengan ini kita mendapatkan manfaat qasir, karena diyakin itu amal yang fadil, yang sudah cuma dapat untuk diri sendiri. Berbagi dengan yang lain tidak bisa dilakukan. Maka jika seorang muslimah punya keyakinan semacam ini, maka pakaian hitam itu fadil, satu hal yang dianjurkan. Namun dengan meninggalkannya akan terdapat maslahat-maslahat atau tercegah bahaya. Maka meninggalkan warna hitam dalam hal ini satu hal yang lebih afdal. Ketika dia pulang di kampung halamannya, pulang pakai kudung hitam-hitam, maka nanti akan dapat stempel calon istri teroris dan sebagainya. Itu mafsadah. Itu mafsadah. Namun dengan dia tinggalkan ini, dia pakai kemudian warna-warna yang lain yang masih warna kalem, warna teduh. Tidak harus gejreng ya. Saya bahas ini bukan berarti kalau gitu jangan ngejreng-ngejreng saat bukan. Kan pilihannya kan ada tiga, kan ada. Di tengah-tengah kan ada warna-warna kalem, warna-warna sejuk, gitu ya. Meskipun tidak harus warna-warna yang ngejreng. Dengan itu dia mencegah orang berburuk sangka, kemudian antipati dan sebagainya. Maka dalam hal ini amal yang mafdul ini untuk si kondia menjadi amal yang fadil, bahkan afdal minal fadil. Wa minal asbabil mujibah litafdil, dan diantara sebab yang mengharuskan untuk diunggulkannya amal yang mafdul dibandingkan amal yang fadil, sebab yang ketiga berarti ayakunal amal al-mafdul, ketika amal yang mafdul tersebut azyad lebih banyak maslahatnya bagi hati dibandingkan amal yang fadil. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang sebagian amal, mana yang lebih afdal, maka Imam Ahmad mengatakan ungdur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu, maka lihatlah apa yang lebih maslahat bagi hatimu, maka lakukanlah. Maka jika ada orang yang bertanya di akhir malam, mana kali lebih afdal saya baca Quran atau saya berdoa, maka di antara jawabannya, mana yang lebih dinikmati, mana yang lebih bisa dinikmati. Kalau saya berdoa, saya bisa lebih menghayati, lebih nikmat. Karena berdoa macam-macam, saya bisa neteskan air mata. Nah, kalau baca Quran, tidak tersentuh karena tidak tahu artinya. Nah, kalau saya berdoa pakai bahasa Indonesia, saya lebih bisa menikmati dan menghayati, bisa larut bersama doa. Mana yang itu yang lebih khusyuk, yang lebih ini bisa dinikmati, kerjakan itu. Fahadil asbab, inilah tiga sebab tusayyiru yang menjadikan amal yang mafdul itu bisa lebih afdal daripada amal yang fadil, disebabkan karena faktor eksternal. Bisa babi iktironiha, karena bergandengnya dia biha dengan sebab-sebab tersebut, dengan faktor eksternal di luar amal itu yang merupakan salah satu dari tiga sebab di atas. Kembali ke halaman 29. Ya, adilah dalil untuk kaidah ini sangatlah banyak, la siyama lebih-lebih, dan maslahat itu bertingkat-tingkat. Maka dalil bahasanya maslahat itu bertingkat-tingkat itu banyak. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bid'un itu 3 sampai 9. 70 sekian cabang, bisa jadi 73, bisa sampai 74, 75 sampai 79. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan di antara dalil yang menunjukkan untuk takdim mendahulukan maslahat yang paling besar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak boleh ada salat kecuali salat maktubah. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan yang jadi maksud pokok dari hadis ini adalah larangan dari ibtida'u tatawu'. Begitu ada iqamah salat fardu, maka tidak boleh ada orang yang memulai mengerjakan salat sunnah, meskipun salat sunnah tersebut adalah qobliyah subuh. Maka yang benar tidak boleh. Sebagian fuqaha punya pendapat, karena menimbang besarnya manfaat qobliyah subuh, diperbolehkan untuk saat iqamah, meskipun sudah iqamah, untuk memulai mengerjakan sholat qobliyah subuh. Nah, pendapat yang disampaikan dan dianut oleh sebagian ulama ini adalah pendapat yang tidak kuat atau kurang kuat. Ini yang benar tidak boleh berdasarkan hadis yang kita baca. Namun jika terdengar iqamah dalam keadaan orang itu sedang sholat sunnah, maka sebenarnya tidak menjadi bahasan dari hadis ini. Terdengar iqamah dalam keadaan orang itu sedang sholat sunnah, maka itu tidak menjadi bahasan hadis ini. Dan ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Apakah diteruskan, apakah dihentikan, atau kemudian ada rincian, diteruskan kalau sudah sekian dan dihentikan kalau sudah sekian. Dan wallahu a'la, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang tepat adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, yaitu diteruskan jika sudah dapat satu rokaat, dan dibatalkan jika belum sampai satu rokaat. Menimbang hadis yang dihadirkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adraka rokaatan minas sholati faqad adraka sholata, siapa yang telah mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka dia mendapatkan sholat. Tinggal diteruskan saja dan Anda mendapatkan sholat pada waktunya yang benar. Demikian juga dalil yang lain tentang masalah menafkahi, ibda' binafsika, mulailah dalam menafkahi dirimu sendiri. Fatasaddaq 'alaiha, bersedekahlah terhadap dirimu dengan memberikan nafkahnya. Fa in fadula syai'un, jika ada yang tersisa maka untuk keluargamu. Tsumma adnaka adnaka, kemudian kerabat yang agak jauh kemudian yang lebih jauh. Diriwayatkan oleh Muslim. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala, jika telah terdengar panggilan untuk salat Jumat, panggilan untuk salat pada hari Jumat, bersegala untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka mendahulukan maslahat yang wajib daripada maslahat yang mubah, yaitu jual beli. Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala mengatakan, syarat ini dibangun di atas prinsip mewujudkan maslahat semaksimal mungkin, hasabal imkan, itu semaksimal mungkin, dan tidak hilang dari maslahat syai'un satupun. Maka jika memungkinkan mewujudkan maslahat seluruhnya, maka itu dibayarkan untuk diwujudkan. Dan jika terjadi persaingan maslahat, walayu mungkin tidak mungkin mewujudkan sebagian maslahat kecuali dengan menghilangkan maslahat yang lain, maka didahulukan maslahat yang paling sempurna dan paling penting dan yang paling ditekankan, tolaban diperintahkan oleh syariat. Berarti yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kemudian tentang catatan kaki tentang tidak boleh puasa sunnah ketika orang masih punya qada Ramadan. Maka di catatan kaki disampaikan, fihi nadhar, ini pendapat yang kurang tepat. Wasahi, dan yang benar, annahu aula, itulah yang lebih baik. Artinya mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah dalam puasa. Kaman, seperti orang yang dia punya utang qada Ramadan dan ingin puasa 6 hari di bulan Syawal. Fa in tayassara, maka jika memungkinkan baginya untuk qada kemudian puasa, fa wa akmal, itu yang lebih sempurna. Wa ila, jika tidak, maka puasalah 6 hari di bulan Syawal, tsumma qada, baru qada. Alasannya fihi tahsilul maslahatain, dengan hal ini maka terwujudlah dua maslahat. Fahuwa, maka mewujudkan dua maslahat sekaligus, muqaddam, lebih didahulukan daripada meninggalkan salah satu maslahat. Wallahu a'lam. Kemudian catatan kaki di catatan kaki pertama di halaman 30, ya, maka yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Dalilnya diatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, sinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atas mereka. Dalil yang lain adalah kisahnya Juraij, karena Juraij ini berkata di dalam hati, aku dahulukan panggilan ibuku ataukah aku lanjutkan sholat sunnahku. Dan Juraij mengambil pilihan yang keliru. Wadzalika, dalam hal tersebut karena mentaati ibu itu hukumnya wajib lebih didahulukan daripada sholat sunnah. Fata'at 'alaihi, maka gara-gara Juraij ini keliru dalam mengambil prioritas, akhirnya ibunya mendoakan jelek untuk Juraij dan Allah kabulkan doa sang ibu. Kemudian tentang bahasanya manfaat yang melebar itu lebih didahulukan, contohnya mengajar. Diatkan oleh Bukhari dari Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan dalam dan masalah sedekah, dahulukanlah dalam sedekah kepada kerabat baru yang lain. Dalam hadis Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zainab, tentang sedekah Zainab kepada suaminya dan anak-anaknya. Nabi katakan sedekah tersebut punya dua ganjaran, yaitu ganjaran sedekah dan ganjaran kekerabatan. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan sabda Nabi kepada Maimunah tatkala memerdekakan walidatan laha, budak perempuan miliknya, walidah budak perempuan, seandainya engkau berikan pada pamanmu maka tentu lebih besar ganjarannya bagimu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Dzar, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak seperti apa yang paling utama? Nabi katakan yang paling mahal harganya dan yang paling berharga menurut pemiliknya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Meskipun hadis ini tentang memerdekakan budak, non fuqaha memakainya untuk ibadah kurban. Manakah kambing yang lebih utama? Ya, kambing yang lebih mahal. Ya, maka kambing dikiaskan dengan budak. Maka kambing yang lebih mahal lebih utama daripada kambing yang lebih murah. Ya, kemudian tadi amal yang mafdul terkadang karena alasan tertentu bisa lebih utama daripada amal yang fadil. Catatan kaki, contohnya menurut jumhur fuqaha, salat dua rakaat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah, maka dua rakaat tahiyatul masjid hukumnya sunnah sebagaimana pendapat jumhur. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Maka ada seorang yang masuk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Nabi bertanya, Nabi berkata kepadanya, salatlah dua rakaat. Muttafaqun alaih. Kemudian tentang masalah wadhifatul waqti. Maka contohnya adalah tartidil adzan, mengikuti ucapan muadzin di tengah-tengah kajian ilmiah. Maka lebih afdal ya mengikuti dan menirukan muadzin daripada ya mendengarkan kajian tersebut. Karena ini wajibul waqti, ini wadhifatul waqti. Demikian juga lebih mendahulukan tardidil adzan, mengikuti muadzin daripada baca Al-Qur'an. Menimbang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengar muadzin, katakanlah semisal yang dia katakan. Maka wajibul waqti, wadhifatul waqti ketika mendengar suara adzan adalah mendengarkan dan mengikutinya. Ya, demikian dalam hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Alasan logikanya karena pelajaran ilmiah, demikian juga membaca Al-Quran, muasa'on, waktunya lapang. Sedangkan waktu adzan itu terbatas. Dan contoh, jangan melakukan hal yang fadil jika dikhawatirkan menimbulkan mafsadah. Di catatan kaki disampaikan contohnya seperti sholat dengan sandal. Maka sholat dengan sandal atau alas kaki hukumnya sunnah. Idza kana yatarattab ala dzalik, jika berdampak, hal tersebut berdampak menjauhnya orang-orang yang awam, maka sholat dengan sandalnya ditinggalkan, plus diiringi dengan penjelasan disyariatkannya hal tersebut bilafzi dengan kata-kata. Watafsilu dzalika, dan rinci dalam masalah ini di bawah kaidah mencegah mafsadah didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Dia adalah kaidah syariah yang memiliki banyak dalil yang sahih yang mendukungnya. Contohnya dalam diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula, seandainya bukan karena umatmu, bukan karena kaummu yaitu penduduk Quraisy, itu baru saja masuk Islam, la naqattu al-Ka'bata, niscaya akan aku hancurkan Ka'bah dan aku akan jadikan Ka'bah, akan aku bangun ulang di atas pondasi Ibrahim." Maka Nabi tinggalkan membangun ulang Ka'bah dalam rangka mencegah mafsadah, yaitu tanakur, dianggap aneh oleh orang-orang Quraisy. Wa kufrim, yang nanti karena mereka demikian mengagungkan Ka'bah, ini dianggap sangat-sangat aneh, maka mereka bisa kafir gara-gara hal tersebut, gara-gara aturan yang ini sangat-sangat tidak bisa mereka pahami. Contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala tentang Allah katakan tentang khamar dan judi, di dalamnya terdapat dosa besar, yaitu madarat yang besar dan manfaat bagi manusia. Dosanya itu madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka Allah haramkan khamar dan judi karena mafsadah keduanya lebih besar daripada manfaatnya, bukan karena itu tidak bermanfaat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala. Dalil yang lain firman Allah taala, janganlah kalian caci maki berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Yang ini berdampak mereka mencaci maki Allah aduan permusuhan tanpa ilmu. Maka dilarang mencela berhala-berhala. Jika ini berdampak, mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya wa hadza laisa ala itlaqihi, maka mencegah kejelekan itu lebih didahulukan daripada mewujudkan maslahat, itu tidak berlaku mutlak, namun ada dhabit. Ya, untuk kaidah ini ada parameter untuk kaidah ini, yaitu mendahulukan maslahat yang lebih besar daripada mafsadah yang lebih ringan. Mencegah mafsadah yang lebih besar itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat yang lebih kecil. Contohnya, tidak mau mengingkari kemusyrikan karena khawatir menjauhnya para penyembah kubur dan yang lain, atau dikhawatirkan mereka akan memerangi sunnah. Maka meninggalkan pengingkaran terhadap kemusyrikan tidak boleh, meskipun dengan alasan di atas. Padahal Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah berfirman, bagi kalian dalam kisah-kisah mereka para rasul terhadap walakum, bagi kalian dalam kisah terdapat kehidupan bagi wahai orang-orang yang berakal. Wahakata, demikian juga sairul hudud, hukum-hukum had yang lain. Maka dalam hukum had itu terdapat menghukum seorang muslim, akan tetapi di balik hal tersebut terdapat manfaat menjaga darah kaum muslimin, mengamankan kehormatan mereka dan harta milik mereka dan yang lain. Ibnu Qayyim mengatakan mafsadah dalam hadil ukubat hukuman ini bersifat sempit, sedangkan maslahat yang terwujud karenanya berlipat-lipat dari mafsadah tersebut. Dan jika mafsadah sama maslahat itu tasawat sama besarnya, maka didahulukanlah, maka da'ul mafsadah, mencegah mafsadah itu muqaddam, lebih didahulukan. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ma'adan bersama tasawi samanya madarat dan manfaat, maka hal tersebut menjadi mamnu'an, terlarang dalam rangka mencegah mafsadah. Dan masalah menimbang manakah yang didahulukan di antara dua, mafsadah dan maslahat, maka rujukannya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Mereka lah orang yang lebih mengetahui masalah dan mafasid dan bagaimanakah berinteraksi dengannya. Ya, maka tidak semua meninggalkan mafsadah, mencegah mafsadah lebih diutamakan. Tadi dicontohkan, kalau kemudian kita mengingatkan bahaya kemusyrikan ya, dalam terhadap kubur, itu menyebabkan orang akan memerangi dakwah, maka ini tidak boleh jadi alasan untuk mengingatkan orang tentang bahaya kemusyrikan. Ya. Kenapa? Karena dengan diam itu terdapat mafsadah yang jauh lebih besar, itu tersebarnya dan awetnya kemusyrikan daripada mafsadah yang dikhawatirkan. Ya, kemudian bait yang ke-14, wadiduhu, dan kebalikan bait sebelumnya, manakala terjadi tazahumul mafasid, terjadi persaingan mafsadah. Kalau bab sebelumnya terjadi persaingan maslahat, dahulukan yang maslahat yang lebih besar. Ya, bagaimana kalau terjadi persaingan mafsadah? Yurtakabul adna minal mafasidi, maka kerjakanlah mafsadah yang paling ringan. Maka mafsadah boleh jadi adalah hal-hal yang haram atau hal-hal yang makruh, sebagaimana maslahat boleh jadi hal yang wajib atau mustahab. Maka jika mafasid itu berselisih, artinya seorang itu dipaksa untuk melakukan salah satu dari keduanya, fal wajib, maka yang wajib adalah tidak mengerjakan yang mafsadahnya lebih besar. Namun yang benar, kerjakanlah yang mafsadahnya lebih kecil. Irtikaban, mengambil yang paling rendah dari dua kejelekan untuk mencegah kejelekan yang lebih besar. Maka jika ada salah satu dari dua mafsadah adalah haram, yang lain makruh, maka dulukan yang makruh daripada yang haram. Oleh karena itu didahulukan memakan yang subhat yang tidak jelas kehalalannya dibandingkan memakan makanan yang haramnya adalah tulen haram. Demikian juga didahulukan semua hal yang makruh dibandingkan semua hal yang haram. Dan jika dua mafsadah itu dua-duanya sama-sama haram, maka didahulukan yang paling ringan keharamannya. Kalimat ini menunjukkan bahasanya keharaman itu bertingkat-tingkat. Demikian juga jika keduanya sama-sama makruh, didahulukan mana yang paling ringan kemakruhannya. Dan tingkatan-tingkatan apa yang haram dan makruh dalam kecil dan besarnya itu perlu penjelasan panjang lebar. Ya, kemudian di catatan kaki, kaidah ini ada mengandung dua hal. Yang pertama, mencegah a'lal mafsadatain, ya, mafsadah yang lebih tinggi, bitarkin daf'i adnahuma, ya, dengan meninggalkan, ya, dengan mengerjakan apa yang paling rendah dari keduanya. Atau terjumus dalam menjatuhkan di kedalamnya indah darurat ketika memang kondisinya darurat. Ini satu hal yang jelas. Contohnya, berperang di bulan haram, hukumnya haram. Namun jika musuh menyerang kaum muslimin di bulan haram, maka tetap diperangi meskipun itu di bulan haram. Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, hukum berperang di dalamnya. Katakanlah, berperang di bulan haram itu dosa besar, menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi manusia dari mendatangi Masjidil Haram, mengusir penduduk Mekah dari Masjidil Haram, itu jauh lebih besar dari di sisi Allah. Wal fitnah dan fitnah itu kemusyrikan, kekafiran, itu dosa yang lebih besar daripada pembunuhan dan peperangan. Lakin akan tapi tidak boleh tidak fihadah dalam hal ini, yaitu dalam hal ini terpaksa harus kita menjatuhkan diri pada yang mafsadahnya paling ringan. Demikian semestinya, meskipun idealnya adalah mencegah semua kejelekan, baik yang kecil ataupun yang besar. Dan termasuk dalam hal ini, termasuk dalam kaidah ini, ucapan para ulama, jika mengingkari kemungkaran itu menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, maka meninggalkan ingkarul mungkar itu hukumnya wajib. Dan memaksakan diri untuk melakukan ingkarul mungkar, hukumnya mungkar. Sebagaimana perkataan Abdul Abbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, liyakun amruka bima'ruf wa nahyuka 'anil mungkar ghairu mungkar. Hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar yang kau lakukan bukan kemungkaran. Kapan amar ma'ruf nahi mungkar itu kemungkaran? Manakala menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Dan itu semua dibatasi, koridornya dibatasi dengan dalil Quran dan sunnah. Karena manusia, banyak dari mereka tidaklah menerapkan kaidah ini kecuali dengan hawa nafsunya. Semacam perkataan sebagian orang, kami mau masuk dalam sistem demokrasi dalam rangka melakukan yang paling ringan mafsadahnya untuk mencegah yang lebih besar. Maka ini dikatakan ini satu hal yang tidak benar. Falaisal muslim, maka seorang muslim tidaklah mufawadon, diserai sesuka hatinya dalam masalah agama, kemudian dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Lasiam lebih-lebih lagi ternyata masuk ke dalamnya itu adalah mafsadah yang lebih besar, yang tidak sebanding dengan maslahat yang dianggap mau diwujudkan. Ya, maka namun dalam masalah ini perlu rincian, tentu perlu rincian-rincian. Di antaranya perlu kita bedakan antar hukum nyoblos, yaitu dalam rangka untuk meminimalisir keburukan, dengan kemudian hukum aktif di partai, atau kemudian mencalonkan diri. Maka dua hal ini jelas perlu dibedakan. Dan dalam masalah yang pertama, misalnya nyoblos, padahal ini pilihannya adalah muslim dan non muslim, kita katakan bahasanya berupaya untuk mendukung muslim dengan ikut menyoblos dia, itu satu hal yang semestinya dipilih, karena kita tidak ingin memberikan ruang kepada orang kafir untuk menduduki jabatan tersebut dan menguasai kaum muslimin melalui jabatan tersebut. Ya, demikian yang kita baca di sesi yang kedua ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan ba'da dzuhur ya. Selesai. Oh, jam 12 sudah selesai. Bismillah. Pengumuman untuk bagi santri Mat Ilmi dan peserta kajian, insyaallah untuk sesi selanjutnya akan dimulai pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk sesi yang selanjutnya akan dimulai pukul 12:15. Silakan untuk santri untuk beristirahat dan merefresh kembali. Dimohon untuk kehadirannya tepat waktu. Sekian dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.